Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali majlis ini dengan menyambungkan majlis ini kepada majlisnya Nabi Muhammad SAW, majlisnya para sahabat, majlisnya para aulia, majlisnya orang-orang yang soleh. Maka mari kita membaca surat Al-Fatihah, kita kirimkan kepada beliau-beliau semua agar majlis ini semakin barokah dan kita memiliki hubungan yang semakin erat dengan mereka-mereka yang kita sebutkan di dalam Fatihah ini. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam thumma ila arwahi jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwah jami' awliya was salihin thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah khususan minhum Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami wa Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karkhi wa Sayyidina Imam Junayd Al-Baghdadi wa Sayyidina Imam Bashir Al-Hafi thumma ila ruh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani thumma ila ruh Syekh Abi Hasan Al-Shadili thumma ila ruh Abu Madyan Al-Maghribi thumma ila ruh Sayyidi Ahmad Al-Badawi thumma ila ruh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi thumma ila arwah jami' sadatina Sufiyah thumma ila arwah jami' sadatina Al-Alawiyyin khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidi al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa Sayyidi al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf wa Sayyidi al-Habib Ali bin Ubakar As-Sakran wa Sayyidi al-Habib Ubakar As-Sakran wa al-Habib Abdullah bin Ubakar Al-Idrus wa al-Habib Ubakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni wa Sayyidi Fakhri al-Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim wa al-Habib Ahmad bin Muhammad Sahib al-Shaib al-Habsi wa al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Mawla Arshi al-Jufri wa al-Habib Yusuf bin Abid al-Hasani thumma ila ruh Sayyidi al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa al-Shaykh Ali bin Abdullah Baras thumma ila ruh Sayyidi al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa al-Habib Ahmad bin Zain al-Habshi wa al-Habib Hasan bin صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح سيدي والشيخي وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبسي والحبابة علوية بنت حسين الهادي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه ومن له تعلق به وأصحابه وأزواجه صحابة فاطمة بنت محمد والأخيلة ثم إلى روح سيدي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبيبة خديجة ابن حبيبنا علي ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه الحبيبة خديجة بنت علي القدري ثم إلى زوجته حبيبنا أنيس الحبيبة شفاء بنت طه بن عبد الأسقاف ولوالديها ثم إلى عمي علي بن محمد أنيس الحبسي وولده حسن عرفان ثم إلى الحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الأسقاف والحبيب علي مبكر الأسقاف ثم إلى جدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس وجدي عبد الرحمن حسين العيدروس وجدي علي بن مدحبسي وأصولهم وفرعهم ومن تعلق بهم وثم إلى روح جدتي وجدي زهراء ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة وسلائها ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا في هذا المجلس أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى رباب كريدي أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس إلى أعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن الله يتقبل جميع أعمالنا الصالحة ويضاعف طائف حسناتنا وأن الله يتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أهلنا وأولادنا وأزواجنا وأصحابنا وبناتنا وذريتنا وإخواتنا وإخواننا وجميع المسلمين من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كان في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسحبهم سلامة ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم مجمل بخير الدنيا والدين وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا حج بيته الحرام وزيارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في لطف شامل كامل وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية تم العافية والعافية من كل أذية والبلية ويرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمنوية بدون تعب ولا مشقة ملوت في العافية والسلام الطافق والهداية والرضا الإناية في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا النظر إلى وجه الكريم وهو راض عنا وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا النظر إلى وجه سيدنا المرسلين سيدنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنا وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد أمر طويل في طاعته ملطف العافية والسلام الطافق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كلية صالحة جامعة نافعة وعلى من وحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي بمثل دعوات المناسبات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله. Kita sudah mengawali majlis ini dengan niat-niat yang baik. Insya Allah niat-niat kita itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing, dimanapun Anda berada, yang di Korea, yang di Mekah, yang sempat SMS kepada saya, ya, teman di Mekah SMS mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih Ustadz, kami bisa mengikuti kajian ini dari Mekah. Ya, alhamdulillah ternyata streaming kita ini diikuti dari mana-mana. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insyaallah majelis ini semakin barokah. Semua yang datang, yang mendengarkan, yang melihat, yang mengikuti dari manapun oleh Allah Ta'ala dicatat sebagai orang-orang yang mencintai ilmu dan dicintai oleh ilmu. Amin Allahumma. Amin. Saya sebelum melanjutkan majelis ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau duduknya belum bisa nyaman. Untuk ibu-ibu mohon maaf kalau di dalam baru bisa mendengar suara kita yang ada di sini belum bisa lihat wajahnya. Insya Allah doakan saja. Insya Allah kalau semuanya lancar November kita udah punya tempat yang baru. Insya Allah. Ya, tanggal berapa terserah Allah. Tapi insya Allah November sudah punya tempat yang baru. Insya Allah nanti di tempat yang baru itu ibu-ibu akan bisa melihat wajah kita semua. Karena insya Allah akan saya lengkapi dengan IT yang lengkap ya. Di situ nanti tidak ada ruangan kecuali di situ ada televisinya. Sehingga siapapun duduk dimanapun pasti insya Allah bisa lihat. Ya, mau duduknya di dapur, mau duduknya di mana, pokoknya bisa lihat, tidak ada yang tidak lihat. Dan semuanya bisa mendengarkan, insya Allah soundnya akan kita atur sebagus mungkin. Dan insya Allah tidak ada yang kesemuan, karena di suatu tempat yang sumuk pasti kita akan siapkan kipas angin. Semoga enggak masuk angin. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi nanti akan saya setting bersama teman-teman, ya, dengan settingan yang kira-kira kalau saya dan teman-teman duduk di posisi itu dimanapun pokoknya bisa belajar enak ya. Syaratnya seperti itu. Makanya doakan November betul-betul sudah bisa dipegang di tangan ya. Insya Allah. Hadirin dimuliakan Allah, kita masih di hadis yang ketujuh. Hadis kajian Arba'in Nawawi ya, masih di hadis yang ketujuh. Kapan rampungnya? Malam ini kita rampungkan saja ya. Insya Allah malam ini kita rampungkan hadis yang ketujuh. Karena kalau enggak diniati rampung, enggak rampung, rampung. Tapi ya wallahu a'lam, kadang kita niati rampung, nyatanya enggak rampung, rampung. Kemarin kita udah sampai kepada wali kitabihi tentang masalah ad-dinun nasihah. Agama itu nasihah. Nasihat artinya bukan nasihat. Ternyata nasihat itu artinya banyak. Kemarin udah dibahas nasihat li kitabihi, untuk kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Yang dimaksud agama ini nasihat untuk kitabnya Allah Al-Quran, bukan kemudian kita masa menasihati Al-Quran, bukan seperti itu. Akan tetapi kita menghormati, kita memuliakan, kita mengagungkan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu kita letakkan di tempat yang paling mulia. Nah coba kita mundur ke belakang dulu. Kemarin kan udah kita terangkan bagaimana Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal. Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, seorang sahabat, putranya musuh Islam. Ya, bapaknya adalah musuh Islam, tapi anaknya sahabat besar, yaitu Sayyiduna Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Itu kalau baca Al-Quran, kalau ngaji, megang Al-Quran belum dibaca udah pingsan. Ya, belum dibaca sudah pingsan. Sambil megang, kemudian diciumi Al-Quran tersebut, diciumi, ya, menangis, mengucapkan kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Rabbi, ini ucapan Tuhanku, ini ucapan Tuhanku, ini ucapan Tuhanku, pingsan, gak kuat. Kenapa? Ditanya setelah siuman, kenapa Anda kok sampai pingsan? Dijawab, saya manusia yang kotor, yang hina, kok boleh baca ucapan Tuhan saya? Ya, kok boleh baca ucapan Tuhan? Tuhan saya, betapa pemurahnya Tuhan saya ya, betapa sayangnya Tuhan, Tuhan saya, yaitu Allah Ta'ala, pingsan. Nah, sudahkah kita baca Al-Quran dengan merasa dimuliakan Allah? Udah belum kira-kira? Pernah gak megang Al-Quran semaput? Hah? Belum ya? Megang Al-Quran, megang aja, jangan semaput tuh, pingsan, kelasnya mungkin terlampau tinggi ya. Yang rodok-rodok sedeng aja, megang Al-Quran nangis, udah pernah belum? Belum. Ya, megang Al-Quran diciumi dengan penuh sayang, udah belum? Ya, itu sudah mungkin ya, megang Al-Quran diciumi dengan penuh sayang. Tapi kalau sampai nangis, jarang sekali ya. Sampai pingsan, longko. Nah, ini bentuk an-nasihah terhadap Al-Quran. Orang yang nusuh, orang yang dia itu bisa menghargai, memuliakan Al-Quran dengan semulia-mulianya. Nah, seringkali kita lihat umat Islam tidak memuliakan Al-Quran, sebagaimana dikatakan kemarin, yahrumu, haram hukumnya menjulurkan kaki, di mana di kaki itu nanti sejajar di bawah ada Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran di bawah, kaki dijulurkan gitu ya, selonjor, maka itu hukumnya haram, karena ada penghinaan kepada Al-Quran. Nah sekarang ini masih sering kita temukan bungkus kacang isinya ayat-ayat Al-Quran. Betul atau enggak betul? Ya, bungkus kacang isinya ayat-ayat Al-Quran. Ya, bungkus sayuran isinya ayat-ayat Al-Quran. Lucunya yang beli umat Islam, yang jual umat Islam. Yang beli umat Islam, yang jual umat Islam. Kenapa? Karena kurangnya pendidikan bagaimana menghargai Al-Quran. Kita masih ingat cerita tentang Bishr Al-Hafi rahimahullah. Sayyiduna Bishr Al-Hafi itu dikatakan Al-Hafi karena tidak pernah pakai alas kaki. Ya, tidak pernah pakai alas kaki. Al-Hafi, orang yang jalan dengan kaki tanpa alas. Gak pakai sepatu, gak pakai sandal. Itu bahasa Arabnya Al-Hafi. Nah, beliau dijuluki Bishr Al-Hafi karena semenjak tobat sampai meninggal dunia gak pernah pakai sandal. Saat ditanya, kenapa kamu kok gak pernah pakai sandal? Dijawab, dulu waktu saya pakai sandal, saya suka mabuk. Kebetulan waktu saya tobat itu saya pas gak pakai sandal. Saya gak mau inget-inget masa lalu. Jadi biar pas baiknya saya gak pakai sandal, jadi terus selamanya saya tidak mau pakai sandal. Ditanya, gimana cerita tobatnya? Bishr Al-Hafi ini gembongnya pemabuk. Gembongnya pemabuk. Hidupnya itu ya cuman mabuk saja. Ditemukan biasanya di pasar, di tempat sampah, pagi dalam keadaan teler. Itu tiap hari begitu Bishr Al-Hafi. Dulunya. Ya, dulunya pemabuk, akhirnya jadi mantan pemabuk. Setelah jadi mantan pemabuk, akhirnya jadi waliullah. Ya, akhirnya jadi waliullah. Ditanya sebab tobatnya apa? Beliau mengatakan, saya waktu itu bangun seperti biasa di tempat sampah pagi-pagi dalam keadaan teler. Ya orang mabuk itu kan bangun masih teler apa udah seger? Siapa yang punya pengalaman mabuk? Saya. Saya punya pengalaman mabuk. Bukan mabuk minum khamr, bukan ya. Mabuk apa? Dibius. Orang dibius kan sama Pak Dokter ya, sama orang yang mabuk. Enggak sadarnya gitu maksudnya. Ya kan sama-sama dikasih apa tuh? Morfin atau biasanya? Ini ada dokter kan nanya langsung aja. Bius total tuh. Lebih tinggi. Wow. Saya kira di bawahnya atau apa ya. Jadi orang yang dibius total dikasih ether jenis alkohol yang kadarnya lebih tinggi dari alkohol yang biasa orang minum khamr. Yaitu ketika itu saya dibius total waktu mau operasi patah tulang ya di sebelah kiri ini atas. Saat saya mau sadar, di antara sadar sama belum sadar itu kan masih ngawang geliar-geliar gitu ya. Saya teringat, oh pemabuk tuh seperti ini. Pantesan kok doyan mabuk. Ya, pantesan kok doyan mabuk. Rasanya seperti ini. Nah, orang yang baru sadar dari pengaruh obat bius atau alkohol itu ya, tidak mungkin langsung bangun seger itu tidak mungkin. Pasti masih sempoyongan. Bishr al-Hafi dalam keadaan sempoyongan jalan dari tempat sampah menuju rumah. Ya, jalan dari tempat sampah menuju rumah. Lah, dia lihat di pasar itu di bawah ada tulisan Allah diinjak-injak orang. Ada tulisan Allah, lafadz Allah gitu ya. Di seperti kalau sekarang mungkin tembikar atau dari apa namanya di triplek ya. Ini bukan di kertas, sifatnya padat. Tulisan Allah, relief gitu. Diinjak-injak orang. Bishr al-Hafi ngomong dalam hati, nama Tuhanku diinjak-injak orang. Nama Tuhanku diinjak-injak orang. Ini namanya Allah, ini Tuhan saya diinjak-injak orang. Ini teler aja sadar. Paham enggak? Telernya saja sadar. Diambil langsung nama Allah tadi, dibawa pulang, sampai rumah dibersihkan dalam keadaan teler, ngerogoh kantong masih ada sisa duit, wah ini mestinya buat mabuk nanti malam ini. Tapi karena lihat nama Allah diinjak-injak, uang yang mestinya buat beli khamr dibelikan parfum, minyak wangi. Setelah itu nama Allah tadi disemprot minyak wangi, kemudian diambil sapu tangan yang paling bagus, dibungkus dengan sapu tangan yang paling bagus oleh Bishr al-Hafi, diletakkan di tempat kotak penyimpanan hartanya, kemudian diletakkan di lemari posisi yang paling atas, sambil mengatakan, ini nama Allah diinjak-injak orang akan saya muliakan. Singkat cerita, akhirnya dia diangkat jadi wali. Allah mengatakan lewat para walinya, ilham dari Allah, sampaikan kepada Bishr, sebagaimana ia telah memuliakan nama Allah di dunia, maka Allah memuliakan namanya di dunia dan di akhirat. Dapat hidayah sebab itu. Pertanyaannya, Bishr tadi itu dalam keadaan mabuk, sadar Tuhannya diinjak-injak, dia marah. Lah kita ini kira-kira mabuk atau tidak mabuk? Tidak mabuk. Kalau lihat ada orang bungkus kacang pakai ayat Quran, diam saja atau suruh ganti kira-kira? Hatinya tergores tidak? Oh biasa. Ben lah karpe. Kalau kita terbiasa apa biasa saja, berarti sama Bishr al-Hafi dalam kondisi belum tobat ya, dalam keadaan mabuk itu tadi ya. Kondisinya Bishr hatinya itu jauh lebih baik daripada kita semua. Nah, ini loh kadang kesadaran untuk memuliakan Al-Qur'an itu di hati belum ada. Di hati belum ada. Makanya saya salut angkat topi, kalau orang bilang angkat topi ya, kalau saya angkat tangan ini hormat kepada Ustaz Yusuf Mansur ya. Beliau itu dengan gigih terus memperjuangkan agar orang bisa hafal Al-Qur'an. Di mana-mana dibuat rumah tahfidz dan lain sebagainya. Biar apa? Biar banyak orang yang memuliakan Al-Qur'an. Semangatnya cuma di situ. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, maka ya kita muliakan. Memuliakan orang-orang yang memuliakan Al-Qur'an sama hukumnya dengan memuliakan Al-Qur'an ya, seperti itu dan seterusnya. Lanjutnya. Wali rasulihi. Ini kalau enggak saya stop nanti terus-terusan bahas Al-Qur'an enggak rampung-rampung ya. Wali rasulihi. Dan nasihat agama itu nasihat untuk para rasulnya, untuk rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Loh, masa agama jadi nasihat buat Rasulullah? Nah, lalu nasihat di sini artinya apa? Nasihat yang dimaksud adalah kita sebagai umatnya Rasulullah wajib memuliakan Rasulullah, wajib menghormati Rasulullah, wajib berupaya untuk berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib menjaga syariatnya Rasulullah. Itu namanya kita betul-betul nusuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusuh itu artinya tulus mengikuti, tulus memuliakan, tulus mengagungkan, tulus menjaga apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya nih. Tolong dijawab jujur ya. Jujur nih, saya juga tanya sama diri saya sendiri. Cintanya panjenengan kepada Rasul dibandingkan cintanya sama istri, kira-kira besar mana? Belum punya istri. Bu, ini ada yang belum punya istri, Bu. Kalau Ibu punya anak gadis, pek mantu, Bu. Ya, ya mau tuh, tuh. Ya, mau. Hah? Ya. Jadi gitu, cintanya kita kepada Rasulullah dibandingkan cinta kita kepada anak, kira-kira besar mana? Anak kan ya? Coba disimpan di hati aja jawabannya. Nanti saya kasih tolok ukurnya. Kita kasih tolok ukurnya. Padahal tidak mungkin bisa bahagia hidup di dunia dan di akhirat sebelum menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala galanya. Ya, melebihi segala galanya. Ciri orang yang jatuh cinta. Ini ciri orang yang jatuh cinta. Tidak mungkin orang jatuh cinta kok enggak suka nyebut. Ada enggak orang jatuh cinta cuman diem tok gitu? Ada. Orang yang kalau lagi jatuh cinta, mabuk cinta itu suka menyebut nama kekasihnya. Makanya pernah ada seorang ulama itu, dia ngomong, dunia terkutuklah kamu, dunia hila kamu, dunia aku benci padamu, dunia. Sama Rabi al-Adawiyah dipanggil, kamu kok mencaci maki dunia, kenapa? Saya benci sama dunia. Dusta, kamu cinta sama dunia. Kalau kamu benci gak mungkin kamu sering nyebutnya. Kalau kamu sering nyebutnya berarti kamu cinta. Jadi ciri orang yang jatuh cinta, tanda orang yang jatuh cinta, dia suka menyebut yang dicintai. Contoh misalnya, cinta dengan warung bakso tertentu. Kalau ngomong sama temennya disebut gak itu? Wah, makan bakso tuh di sana. Wah, jos bakso tuh di sana. Bakso tuh di sana. Terus disebut. Cinta pada klub sepak bola. Kalau ada 10 orang duduk ngomongkan misalnya catur, yang satu ngomongkan bulu tangkis, yang satu ngomongkan apa, yang satu ngomongkan bola, dia akan duduk bersama orang-orang yang ngomongkan bola. Betul atau betul? Pertanyaannya, kalau ada 10 orang, nih sekarang kita, ada 10 orang, yang satu duduk ngomongkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang satu duduk menceritakan kecelakaan yang seru di dekat rumah kita, yang satu duduk ngomongkan urusan bisnis yang keuntungannya 1 bulan 100 juta. Ya, keuntungannya 100 juta. Kira-kira kita lebih tertarik duduk di mana? Jawab jujur. Hah? Duduk di mana? 100 juta. Ya kan? Wes. Kanjeng Nabi wes tahu krungu. Oh, Kanjeng Nabi udah biasa denger. Tapi kalau ini jarang, ini langka ini. Kita tinggalkan majelisnya Rasulullah SAW, pilih majelis yang lain. Gitu kok bilang cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ngapusin apa buatan ngapusin? Loh, banter sekali ibu-ibu. Ngapusin gitu kan. Orang yang cinta Rasulullah SAW, benar-benar cinta, ya otomatis yang diutamakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri orang yang jatuh cinta pasti suka memuji. Enggak ada orang jatuh cinta kok enggak muji kekasihnya, itu ya palsu. Coba lihat tuh anak muda kalau lagi jatuh cinta, itu SMS-nya mesti kan kata-kata gila semua. Betul atau betul? Lagu apa yang enggak dihafal? Lagu apapun dihafal, dikutip syairnya kirimkan. Kutip syairnya kirimkan, comot sana comot sini kirimkan, ya. Betul. Pengalaman. Pengalaman jatuh cinta atau pengalaman cinta? Nah ini, orang yang jatuh cinta pada Nabi Muhammad SAW gak mungkin tidak muji Rasul. Aneh kalau ada orang jatuh cinta kok gak muji Nabi Muhammad SAW. Karena itu ciri orang yang jatuh cinta suka memuji Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma muji loh, suka memuji Nabi Muhammad SAW. Kalau gak suka muji Rasul berarti cintanya palsu. Allah Ta'ala mengatakan Allah mencintai Nabi SAW sampai Allah mengangkat Rasul sebagai Habibullah. Rasulullah diangkat sebagai Habibullah, kekasihnya Allah, yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah mengatakan Allah cinta pada Rasulullah, pasti Allah banyak memuji Rasulullah SAW. Gak mungkin gak banyak. Sebab ciri yang mencintai akan sering menyebut dan memuji yang dicintai. Dan kalau kita lihat di Al-Quran bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad SAW dengan wahyu-wahyunya, kalimat-kalimat yang Allah sampaikan di Al-Quran luar biasa. Terbukti 30 juz tidak pernah Allah manggil Rasulnya dengan kata-kata wahai Muhammad. Gak ada. Gak ada. Panggilannya itu panggilan yang maha mencintai kepada yang teramat sangat dicintai. Kira-kira bagaimana ya? Orang yang jatuh cinta apa cinta kepada kekasihnya, kalau ngomong aja bahasanya melangit-langit. Ini zat yang maha mencintai. Kira-kira kalau menampakkan cintanya, kalimatnya seperti apa? Kira-kira gimana ya? Udah bisa merasakan isi kata-kata saya ini belum? Hah? Apa bungkusan dibalik kata-kata saya, kalimat saya ini bisa dirasakan belum? Kalau ada seorang pecinta jatuh cinta pada seorang gadis, kata-katanya saja dikatakan yang enggak pernah bisa bersyair, itu kalau lagi jatuh cinta pasti bahasanya hebat. Betul? Makanya kalau pengen pandai nulis, jatuh cinta dulu. Ini rahasia penulis loh ya. Rahasia penulis. Jadi itu penulis itu kalau dia lagi jatuh cinta, kalimatnya indah, bahasanya hebat. Ini baru manusia, kepada manusia yang lain muncul kalimat-kalimat yang luar biasa. Nah sekarang kalau zat yang maha mencintai, bagaimana ketika mencintai kekasihnya yang teramat dicintai, yaitu baginda Muhammad SAW, kalimat-kalimat yang Allah sampaikan untuk kekasihnya ini kira-kira muatan cintanya seperti apa? Coba dirasakan. Ya ayyuhar rasul. Coba sapa itu dirasakan sapaan dari Allah kepada baginda Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabi. Ya kan? Ya ayyuhal muzammil. Coba. Gak ada. Muhammad. Gak ada. Duhai rasul. Duhai nabi. Ya disebut. Kalau toh Allah mengambil nama Rasulullah Muhammad. Misal disebut Muhammad SAW. Pasti Allah sertakan setelah itu gelarnya. Bukan panggilan langsung, tapi menceritakan Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Karena cinta. Dirasakan di hati itu maknyos. Enak, betul. Gimana Allah manggil nabinya, Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Allah menceritakan tentang budi pekerti Rasul Muhammad SAW, Allah berkata kepada Rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan inna, sesungguhnya engkau, lam taukid lagi, takkid ya, sesungguhnya engkau berada, benar-benar berada dalam budi pekerti yang teramat agung. Ini kira-kira pujian atau bukan pujian? Wah ini di atasnya pujian, ini Allah aja kalau ngomong biasa itu udah teramat sangat luar biasa. Lah ini Allah ngomongnya enggak biasa, Allah pakai kalimat yang luar biasa untuk muji Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Rasul memiliki budi pekerti yang teramat sangat agung. Bahkan dalam bahasa Arabnya, di situ ada beberapa kelebihan. Kalau ditunjau dari sisi sastranya, wa innaka la'ala. Dengan kalimat ta'kidnya itu, lam ta'kid dan ala. Ala menunjukkan apa? Ala itu di atas. Dan sesungguhnya budi pekertimu wahai Rasul di atas semua budi pekerti yang agung. Itu kalau diterjemahkan secara mendalamnya seperti itu. Kalau umumnya kan diterjemahkan, dan engkau memiliki budi pekerti yang teramat sangat agung. Tapi kalau diterjemahkan lagi secara sastranya, sesungguhnya budi pekertimu yang agung ini di atas semua budi pekerti yang teramat sangat agung. Jadi budi pekerti yang agungnya seperti apapun, itu Rasul selalu di atasnya. Ada akhlak yang agung apapun, Rasul selalu di atasnya. Dan Allah menggambarkan dengan keagungan, bukan kemuliaan. Ya, dengan keagungan, bukan dengan kemuliaan. Artinya terlampau sangat agung. Ya, terlampau sangat mulia. Sampai di sini bisa dipahami belum? Ya, coba dilihat jamnya. Nanti saya kalau enggak sadar tiba-tiba sudah jam 9:30 kan repot. Alhamdulillah baru jam 9 kurang 7 menit ya. Silakan, silakan yang udah dapat minum bisa diminum. Ya, ibu-ibu udah dapat minum? Oh, belum. Ya, lakon menangnya Gary, Bu. Biasanya ladies first ya, perempuan apa namanya awal nih. Cuman karena ibu-ibu yang ngelateni ya, perempuan belakangan. Ya Bu ya? Ya, ibu-ibu pokoknya ya gitu terus. Alhamdulillah. Bisa dipahami sampai di sini? Cukup jelas? Ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ini ada beberapa orang. Ini sudah enggak usah udah ngomong gini kabeh noleh kabeh ini. Ada beberapa orang yang tidak nusuh kepada Nabi Musa salam. Ada beberapa orang yang tidak mengamalkan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat li rasulihi, untuk rasulnya itu tidak diamalkan dengan baik. Terbukti ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang yang mengatakan jangan menyanjung-nyanjung, jangan memuja-muja, jangan memuji-muji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada enggak yang ngomong gitu? Enggak banyak, enggak. Ada, tapi tidak banyak. Paling satu RT itu kalau ada satu orang aja itu sudah luar biasa. Ya, kalau ada, luar biasa kalau ada satu orang yang seperti itu. Saya yakin enggak banyak yang seperti itu, jumlahnya sedikit. Tapi biasa kaum minoritas itu suka teriak-teriak. Ya kan? Kalau sedikit suaranya keras, tulisannya juga tajam. Biasanya seperti itu. Coba ini. Terjadi pembohongan kepada umat, terjadi pembohongan kepada publik, ya, dengan mengatakan seperti ini. Jangan kalian muji-muji Nabi Musa salam, dilarang oleh Rasulullah. Rasul bersabda, jangan puji-puji aku. Hadisnya dipotong. Jangan puji-puji aku. Nih hadisnya riwayat ini. Sejak kapan Kanjeng Nabi SAW melarang umatnya muji beliau? Lawang Allah merintahkan umatnya untuk mencintai beliau. Dan Allah memuji beliau. Nabi muji dirinya sendiri. Masa Nabi melarang umatnya muji-muji beliau? Ya gak mungkin. Ini bertentangan dengan kaidah cinta. Bertentangan dengan kaidah cinta. Nah, saya ambilkan berapa bukti ya. Insya Allah ini cukup jelas. Malam ini kan judulnya yang ketujuh selesai. Jadi yang satu ini tidak akan saya panjangkan. Kalau dipanjangkan tidak selesai. Contoh, jangan kalian muji Rasul karena Rasul bersabda, "Sallam, jangan kalian memuja atau menyanjung-nyanjung aku." Titik. Hadisnya dipotong seperti itu. La tutruni, jangan kalian menyanjung-nyanjung aku. Hadis yang dipotong seperti ini namanya berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi enggak pernah sabdanya begitu. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atrotin Nasara Isa bin Maryam." Oh, kama qala sallallahu, jangan menyanjung-nyanjung aku, jangan muji-muji aku, koma. Belum titik. Jangan muji-muji aku, jangan nyanjung-nyanjung aku, koma, seperti umat Nasrani memuja menyanjung Isa bin Maryam. Titik. Paham? Jadi yang enggak boleh memuja dan menyanjung Nabi seperti umat Nasrani memuja menyanjung Isa bin Maryam. Bagaimana umat Nasrani menyanjung Nabi Isa? Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan selain Allah. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang, enggak boleh menjadikan saya sebagai Tuhan. Pertanyaannya, adakah orang yang muji Rasul mengangkat Rasul sebagai Tuhan? Enggak ada. Ya kan? Semua yang muji Rasul mengatakan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, adalah Rasul Allah. Selama kita itu menyatakan Rasul ini hambanya Allah, Rasul Allah puji dengan bahasa seperti apapun itu dapat pahala. Ya kalau orang baru, ngapunten Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu boleh? Ibu pernah enggak Bu dulu Bapak ngomong begini? Pernah enggak coba Bu ya dijawab jujur ya Bu? Bu, ini Bapak ya yang ngomong Bapak bukan saya. Jangan dijawab. Ini cuman apa namanya? Cuman saya ngasih contoh. Bu, sungguh Bu, di kala purnama yang terang benderang seperti itu, purnama yang begitu indah disakti pandang oleh mata, tapi keteduhan purnama itu kalah teduh ketika aku memandang paras wajahmu, Bu. Gimana Bu? Sang pujangga. Pernah enggak Bu? Enggak pernah. Wah, bapaknya enggak romantis itu. Atau dululah, atau gini, Bu, sungguh Bu, di dunia ini wanita tercantik adalah dirimu. Pernah enggak? Pernah. Iya. Itu semua kira-kira dusta atau enggak dusta? Ibu-ibu dibohongi atau enggak dibohongi? Kok seneng? Dibilangi, Bu, wajahmu itu paling cantik. Di dunia ini tidak ada yang lebih cantik darimu bagiku. Ngapusi, jadi ngapusi toh ya. Dan ngerti kalau dibohongi, tapi ngakak mesem-mesem gitu sama malu-malu. Ah, masa gitu ya. Itu ibu-ibu itu memang cintanya karena begitu besar sehingga dibegitukan aja senangnya luar biasa. Kodrat ya Bu ya. Kodrat, jadi kodrat bapak ngapusi, ibu suka dihapusi. Gitu Bu. Oh iya. Ya ini yang udah dapat minum, monggo diunjuk ya. Sambil nyantai. Ini saya mau nerangkan sesuatu. Ketika ada seorang suami ngomong kepada istrinya, Bu, sungguh wajahmu ini wajah yang cantik luar biasa tiada tara. Dusta kan? Dusta. Tapi dusta yang seperti ini dikasih pahala sama Allah. Kenapa? Menyenangkan hati istrinya dengan pujian, ya kan? Menyenangkan hati istrinya. Padahal pujiannya itu sebuah dusta. Saya mau nanya, mana yang harus lebih dicintai, istri atau Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi SAW. Kalau kita muji Kanjeng Nabi, duhai Rasul, parasmu lebih mulia dari purnama, dusta atau benar? Benar. Kan Rasul kan lebih mulia dari semuanya kan? Duhai Rasul, di alam semesta ini matahari kalah cahayanya dengan cahayamu. Benar atau dusta? Benar. Yang begitu pujiannya berlebih-lebihan atau biasa-biasa saja? Biasa. Kurang itu. Kenapa? Oh, itu kenyataannya memang seperti itu. Yang dikatakan berlebih-lebihan itu kalau muji lebih dari kenyataan. Misalnya ada seorang ketemu dengan temannya, temannya itu cuma punya uang 100 juta. Wah, kamu tuh memang luar biasa. Kamu itu miliarder. Ini berlebih-lebihan. Uang 100 juta dibilang miliarder. Ini namanya berlebih-lebihan. Tapi kalau kita muji Kanjeng Rasul SAW, apakah berlebih-lebihan sedangkan semua pujian yang kita sampaikan benar-benar ada pada diri beliau SAW. Bukan berlebih-lebihan, justru kita kurang. Ya justru kita kurang. Jadi kalau kita muji Rasulullah SAW, sudah itu benar dan itu kurang. Jadi enggak ada istilahnya menyanjung. Menyanjung itu pujian yang berlebih-lebihan. Itra itu ya. Itra itu pujian yang berlebih-lebihan. Nah, pujian kepada Rasul dikatakan berlebihan kalau kita mengangkat Rasul menjadi Tuhan. Dan itu tidak akan terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Rasul dalam hadis Sahih Bukhari telah mengatakan, aku tidak takut sepeninggalku kalian akan menjadi orang yang musyrik. Aku enggak takut seperti itu. Sebab setan sudah dijauhkan nih dari negeri Jazirah Arab ini untuk jadikan musyrik. Udah dijauhkan. Hanya saja aku khawatir dunia akan dibukakan, digelar untuk kalian semua. Kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia. Dan yang ditakutkan Rasul ini, inilah yang terjadi. Betul enggak? Iya. Di Mekah, di Madinah, tanah Arab. Itu berkejar-kejar dunia kan? Hotel berbintang dibangun ya. Hotel di sana. Ini yang dibangun yang tinggi-tinggi. Rasul sudah mengatakan nanti ciri-ciri kiamat kan orang-orang itu akan bertinggi-tinggi bangunan. Waktu itu di Mekah adanya apa? Tapi Rasul sudah ngomong seperti itu. Rasul tidak mengkhawatirkan umatnya jadi musyrik karena sudah ada jaminan dari Allah Ta'ala. Ada jaminan umat Rasulullah enggak mungkin musyrik. Ya enggak mungkin pun musyrik. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, terus sekarang kok ada muncul sekelompok orang, gak banyak, terlalu mengkhawatirkan. Dengan khawatir yang berlebih-lebihan, kalau lihat orang muji Rasul, khawatir nanti orang itu jadi musyrik. Ini kekhawatiran yang terlampau berlebih-lebihan dan tidak ada dasarnya. Sering kali ngomong gini, lah itu di kitab ini coba dikatakan, duhai Rasulullah, engkau adalah pelipur laraku. Duhai Rasul, engkau adalah pelipur laraku. Pelipur lara kan Allah yang bisa nyembuhkan hati itu. Allah yang bisa ngobati ini Allah. Kok dibilang Rasulullah ini sebagai pemeliharanya, Rasulullah pelindungnya. Yang melindungkan Allah, yang meliharakan Allah. Ini namanya musyrik, ini musyrik ini. Ini kan ada orang ngomong gitu ya. Coba saya mau nanya. Kalau ada seorang suami ngomong sama istrinya, "Bu, Bu anggap saja saya ini suami ibu ya, Bu ya." Tapi bukan loh, Bu. Cuman bayangkan gitu. Kalau ada suami ngomong, "Bu, sungguh Bu, segala duka akan sirna ketika ku tatap paras wajahmu yang begitu mempesona." Bu, saya mau nanya Bu, kalau ngomong gitu dosa enggak Bu? Enggak. Padahal yang bisa menghapus duka itu siapa? Allah kan? Iya. Tapi ini ngomong, "Dukaku semua akan sirna, lihat paras wajahmu, engkaulah penghapus dukaku." Ya, engkaulah penghapus dukaku. Musyrik enggak yang begini? Enggak musyrik. Itu enggak musyrik. Kenapa? Ketika mengucapkan seperti itu, di hatinya sadar semua yang menghapuskan duka hanyalah Allah, perantaranya lewat ibu tadi. Masa Pak Dokter seperti yang sering saya ceritakan deh, orang datang ke tempatnya Dokter Hermansa, "Pak Dokter, iya. Mohon maaf Pak Dokter ya, panjenengan tuh enggak bisa nyembuhkan lo ya. Yang bisa nyembuhkan itu Allah. Panjenengan ngasih resep obat apapun, obat itu enggak kanggu sebetulnya. Yang bisa nyembuhkan itu adalah Allah. Tolong sekarang saya diperiksa." Gimana Pak kalau ada orang seperti ini, Pak? Ya gendeng gitu ya. Orang gila ini. Ya yang gitu enggak perlu diomongkan gitu ya. Enggak perlu diomongkan, semua udah ngerti kalau yang seperti itu yang maha nyembuhkan adalah Allah. Ini dokter cuman sarana perantara. Sama ketika orang mengatakan, "Duhai Rasul, engkau adalah pelindungku." Ya, yang maha melindungi Allah. Cuman kalau mau dapat perlindungannya Allah lewat Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya Rasulullah, itu dapat perlindungan Allah. Rasul melindungi kita dengan syafaat. Rasul melihara kita dengan syafaat. Rasul menyembuhkan kita dengan syafaat. Artinya seperti itu. Dan itu suatu yang benar, bukan suatu yang salah. Pun jelas? Ya. Ini ringkas saja. Kalau enggak saya ringkas, nanti hadisnya enggak rampung. Pokoknya termasuk bagian dari nusuh kepada Rasulullah SAW adalah memuliakan beliau, menghormati beliau, dan lain sebagainya. Termasuk memuji beliau. Ini termasuk bagian dari nusuh kepada Rasul. Nah contoh, kapan Rasul muji dirinya sendiri? Tadi saya katakan di awal kan Rasul muji dirinya sendiri. Rasul itu kumpul di depan sahabat ngomong, "Ana sayyidu walad Adam wala fakhr." Aku ini sayyidnya anak cucu Adam. Ngomong sama sahabat kan mestinya kalau orang ngomong, ngapain gitu diomongkan ya? Gitu kok pakai diomongkan segala? Ini kan namanya ngomongkan dirinya sendiri ini. Ini namanya muja-muja diri sendiri ini. Kenapa gitu diomongkan? Oh, disimpan aja dalam hati. Orang sekarang kan ngomong gitu ya. Ini Rasul sendiri SAW ngomong, "Saya ini pemimpin seluruh anak cucu Adam, pimpinan mereka semua, saya sayyidnya, saya ini tuannya mereka semua." Ini yang ngomong Kanjeng Nabi. Cuman Rasulullah nambahi, "Wala fakhr, saya ngomong gini bukan mau nyombongkan diri loh, bukan baga-baga, biar ngerti, biar kalian semua ngerti." Ya, yang gini ini Rasul muji dirinya sendiri, tapi bukan sebuah kesombongan gitu. Jadi kalau umatnya muji beliau ya wajar-wajar saja. Dan masih banyak contoh, silakan baca di buku saya mana dalilnya kedua, di situ lengkap udah saya kasih contoh selengkap-lengkapnya. Promosi. Cuman lagi stoknya habis. Bulan depan kita cetak ulang insyaallah. Ya, hadirin dimuliakan Allah taala, selanjutnya. Wali aimatil muslimin. Lah ini asyik ini. Dan agama itu nasihat bagi imam-imamnya umat Islam. Siapa yang dimaksud imam-imamnya umat Islam? Siapakah mereka? Seringkali imam-imamnya umat Islam diartikan penguasa. Tetapi sebagian besar ulama mengartikan a'immatil muslimin di sini adalah, coba ya saya bacakan saja biar apa jelas seperti yang di teks. Ai ulatu umurihim bima'na mu'awanatuhum 'alal haq wa amruhum bihi wa ilamuhum bima ghafalu anhu wa du'a bisalahum wa ada zakah ilaihim wa amtitha amrihim lakin fi ghairi ma'siyatillah. Ya, itu satu. Kemudian wa yasihu an yurad bi a'immatil muslimin ulama'uddin wa makna nasihatuhum qabulu ma rawahu wa taqliduhum fil ahkam wa nashri manaqibihim wa ihsani dhon bihim wa ta'dhimihim. Jadi arti a'imatul muslimin, imam-imamnya umat Islam itu ada dua. Yang pertama adalah para penguasa, yang kedua adalah para ulama. Nasihat kepada para penguasa artinya apa? Taat kepada mereka. Jadi wajib umat Islam itu taat kepada ulatu umurim, penguasa yang menguasai urusan mereka, selama tidak disuruh maksiat kepada Allah. Kalau disuruh taat dalam kemaksiatan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq atau ala maksiatil khaliq. Tidak boleh seorang itu taat pada seorang makhluk fi maksiatil khaliq dengan bermaksiat kepada yang maha menciptakan. Enggak boleh. Selama penguasa yang ngajaknya taat, kita wajib taat. Ini sering terjadi, akan saya uraikan sekarang. Perkara penentuan satu Syawal. Buat apa kita ini hidup di Indonesia kalau enggak mau taat sama Menteri Agama? Ya, buat apa? Jadi kalau kita ini pendapat saya ya, yang enggak cocok boleh. Ya, enggak cocok boleh. Jadi yang punya pendapat berbeda ya enggak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Cuman ini kalau saya, buat apa saya hidup di negeri ini kalau saya enggak taat kepada pemerintah saya? Selama pemerintah itu tidak melakukan sesuatu yang mengajak saya bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah ini sekarang udah rapat, bagus-bagus semua rapat, kemudian pemerintah sebagai jalan tengah diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala untuk mengambil keputusan, diberi Allah kekuasaan. Ulatu umurihim, ngambil keputusan, tok, hari rayanya besok. Maka saat itu seluruh umat Islam wajib ikut keputusan pemerintah. Karena tidak diajak maksiat. Seharusnya seperti ini. Nanti kalau ada yang punya pendapat lain, wah pemerintahnya bukan pemerintahan Islam ya. Palingan seperti itu. Kementerian Agama itu mewakili pemerintahan Islam. Ya, Kementerian Agama mewakili pemerintahan Islam. Ketika Menteri Agama memutuskan hari raya besok 1 Syawal, ya udah ikut. Tanggung jawabnya jelas. Karena ini sekarang umat Islam tidak dianjurkan seperti itu oleh ormas-ormasnya masing-masing. Yang ormas ini ikut saya saja, ormas ini ikut saya saja, masing-masing jadi wulatu umurihim, masing-masing jadi pemerintah sendiri dalam pemerintahan, maka umat Islam di tanah air sampai kiamat 1 Syawal enggak mungkin bisa bersatu kalau ada perbedaan teori, enggak mungkin bisa bersatu. Ya kan? Nah, makanya kenapa di dalam hukum fikih itu, fikih ini udah banyak terjadi perpecahan pendapat ya. Tapi untuk penentuan 1 Syawal dari dulu 1 Ramadan mereka langsung, kita punya pendapat ini, serahkan hakim. Gimana hakim? Hakim mengatakan besok 1 Syawal mereka semua ikut sam'an wa ta'atan. Walaupun pendapatnya berbeda, saya ikut hakim. Menurut saya hari ini besok belum 1 Syawal, tapi hakim mengatakan 1 Syawal, saya ikut hakim. Orang dulu seperti itu. Lah sekarang ini kok kurang bisa seperti itu, kenapa? Ya, kenapa? Ini saya ngambil contoh yang gini aja. Kalau yang lain-lain kan kasus lain-lain enggak begitu penting. Ini kan penting ini ya. Ini penting. Makanya kalau urusan 1 Syawal jangan pernah tanya sama saya, jawaban saya ikut pemerintah. Jawaban saya selalu ikut pemerintah. Tunggu pengumuman dari pemerintah. Organisasi apapun mengumumkan entah A sampai Z, saya tetap ikut pemerintah. Dalilnya apa? Ya ini, an-nasihah liman li'aimmatihim. Ya, kita bersikap nusuh kepada pemimpin-pemimpin umat Islam di negara kita ini. Menteri Agama sudah kita beri kekuasaan untuk itu. Yang ngasih siapa? Allah Ta'ala. Jadi pemerintah itu dapat kekuasaan, yang ngasih adalah Allah Ta'ala. Nah di sini dibutuhkan kebesaran jiwa. Ya, dibutuhkan kebesaran jiwa. Lah ini yang tidak gampang. Kemudian apalagi? Berani nasihati penguasa. Ini termasuk ini. Ini yang angel nih. Penguasa salah. Berani nasihati enggak? Cuman nasihatin pakai cara. Bukan bawa 100.000 orang di demo, itu bukan nasihati itu. Ya, bukan seperti itu. Nasihati pakai cara. Caranya apa? Berifik. Ingat ketika Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam diperintahkan untuk nasihati Firaun. Kita tahu Firaun itu dosanya apa? Wah, mbah-mbah itu dosa ki ya Firaun. Setan aja enggak berani loh. Pernah dengar enggak setan ngaku jadi Tuhan? Hah? Enggak pernah. Setan tidak pernah ngaku jadi Tuhan. Fir'aun ngaku jadi Tuhan, nekat enggak itu? Nekat enggak, Pak Dokter? Setannya kaget, "Kok wani? Aku ora wani kok kowe wani," gitu ya. Setan itu, setan kaget loh, lihat sikapnya, apa namanya, sikapnya Fir'aun yang seperti itu. Tapi ketika menghadapi Fir'aun yang seperti itu, Allah Ta'ala tidak mengatakan kepada Nabi Musa, sikat tuh Fir'aun, hancurkan tuh Fir'aun, hajar tuh Fir'aun, dia berani-berani ngaku jadi Tuhan, hajar dia, binasakan. Gak pernah Allah ngomong seperti itu. Coba lihat nih, di dalam surat Thaha ayat 44. Ya, Thaha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyina. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, sampaikan kepada dia, Fir'aun, qawlan layyina, ucapan yang lemah lembut. Di negara ini, siapapun penguasanya, dari mulai tingkatan Pak RT sampai Presiden, saya rasa belum pernah ada yang ngaku jadi Tuhan ya. Nggak ada kan? Jangan semoga tidak ada gitu kan ya. Jadi kesalahannya seburuk apapun sama Fir'aun, kira-kira sadis mana? Sadis Fir'aun kan? Nah, makanya tetap nasihat kepada penguasa harus disampaikan dengan cara lemah lembut. Ini ada seorang sufi didatangi penguasa itu, diajak salaman sama penguasanya. Ini contoh nasihat ya, lemah lembut tapi nusuk ke hati, maknyos gitu. Ajak salaman, "Wah raja, sungguh lembut tanganmu. Tanganmu ini lembut, ini enak ya." Dibilang, "Lembut sekali, eman-eman loh, nanti kalau diobong neraka. Saya sayang sama kamu nih, eman-eman, ini lembut tanganmu ini seperti sutra. Eman-eman nanti kalau dibakar di neraka, sayang sekali." Ini halus, tapi nyet. Dan tidak boleh nasihat seperti itu di muka umum. Ini pribadi, yang cerita siapa? Pengawalnya. Iki teko ngene kiai ini ngejak salaman kiai ini ngomong, "Aduh aku sayang karo kowe, tanganmu ki halus, maneman kowe disenggol rokok, hati-hati." Yang dinasihati itu juga langsung masuk masuk hati, karena cara nyampaikannya dengan merendahkan diri, lemah lembut ya, bisa masuk hati. Lah ini memberikan nasihat pada penguasa ini penting. Nah, seringkali yang terjadi di sekitar penguasa, orang-orang yang tidak memberikan nasihat tapi orang-orang yang menjilat. Sering terjadinya seperti itu. Ini terjadi dalam organisasi manapun ya, pemerintahan manapun, yang di sekitarnya kebanyakan itu bukan orang yang ngasih masukan yang pas, tapi masukan yang menyenangkan hati penguasanya. Seringkali seperti itu. Makanya banyak sekali justru yang buat penguasa itu jatuh, orang-orang terdekatnya. Ya, orang terdekatnya. Tapi kalau dulu, coba nih, Sayyidina Umar bin Khattab, saya kasih contoh ya. Gimana orang-orang terdekat beliau? Sayyidina Umar ini tanya, "Saya ini punya kesalahan apa, tolong sampaikan. Kalau saya punya aib, tolong sampaikan." Semua diam sahabat, diteliti, enggak ada ini aibnya nih. Beliau radhiyallahu taala anhu, orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah nih Sayyidina Umar. Satu sahabat angkat tangan, "Amirul Mukminin, ya, kamu itu punya dua aib." "Pak, dua aib apa ini?" Kaget semua. "Apa gitu kan? Apa aib saya? Coba sebutkan." "Rasulullah itu kalau makan lauknya cuma satu, kamu kalau makan lauknya dua." Ayo, coba berani. Ini sama presiden ngomongnya, tapi niat nasihati loh ya, bukan niat mencela. Nasihati sama mencela itu lain loh ya, lain. Kamu lauknya dua. Rasulullah dulu bajunya apa, kalau salah satu gitu ya, kamu punya dua baju. Makanya Sayyidina Umar setelah itu makan satu lauk, baju cuma satu. Dikatakan Sayyidina Umar itu bajunya cuma satu, tambalannya 70. 70 tambalan. Ditambal sendiri gitu ya. Ya, seperti itu, betul-betul dikasih nasihat, "Thank you very much, I love you, jalankan benar." Kalau sekarang, karep mau apa tolele. Ini harus sekarang kan dinasihati, tambah marah kan? Tambah marah. Kalau mereka semua dinasihati, diterima dengan baik. Ini sekitarnya penguasa zaman dahulu seperti itu, orang yang berani menyampaikan nasihat dengan tulus, tapi ya dengan tulus, dengan baik. Lah kita ini, bisa enggak penguasanya sayang kepada yang dikuasai, yang dikuasai sayang kepada penguasanya, dengan dasar sayang saling menasehati. Dasarnya sayang. Itu kerajaan impian itu. Kalau bisa terjadi seperti itu luar biasa. Nah, Kemudian yang selanjutnya, yang dikatakan nusuh kepada penguasa, di antaranya adalah kepada ulama. Ulama ini bahkan dikatakan di sini lebih dari penguasa. Ya, ulama itu makomnya, tingkatannya lebih dari penguasa. Makanya sifat nasihat kepada ulama itu apa? Ta'zimuhum. Memuliakan ulama. Zaman sekarang ini memuliakan ulama di sekolah diajarkan enggak? Enggak diajarkan ya. Bu, saya mau tanya boleh Bu? Ibu pernah menikah? Oh ya pernah. Pernah mantu, maksud saya begitu loh Bu. Pernah mantu ya? Saya pernah mantu. Waktu ibu mantu itu ngundang yang ngaji Quran enggak Bu? Ngundang. Amplopnya berapa Bu? Amplopnya lillahi ta'ala. Tapi misalkan kalau ibu ngundang penyanyi, amplopnya besar atau kecil Bu? Terus kalau ngundang penyanyi, itu kira-kira ibu jemput atau suruh datang sendiri? Jemput. Terus kursinya disediakan kursi yang bagus atau sakarepe? Di depan udah ada yang disiapkan untuk nunggu enggak? Itu penyanyi udah datang belum ya? Nanti disambut, ditaruhkan tempat yang genah. Udah gitu belum? Ya gitu ya kan ya? Tapi coba kalau yang bagian koreknya, yang ngaji Quran, teko, datang gak diundang, pulang gak diantarkan, persis jalangkung ya. Nah ini menunjukkan kalau umat Islam tidak menghormati ulama gitu. Yang memangku Al-Quran korek saja itu gak dimuliakan, ini Al-Quran loh ya. Nah kok yang bawa lagu apa, yang itu yang sekarang lagi ngetrend tuh ya? Hah? Alamat palsu. Wah ini katanya ini alamat palsu ya. Bawa lagu alamat palsu gitu ya. Alamat palsu itu kalau datang ke Solo yang nyanyi kira-kira bagaimana? Wah, yang nonton, wah blak semaput ya. Geblak gitu. Bawa lagu gak ada artinya. Oh, dosa, iya genah mungkin banyak dosanya gitu kan ya. Tapi dimuliakan luar biasa. Yang bawa kalamullah gitu. Yang bawa kalamullah dilirik aja enggak gitu. Padahal gengrungok ke suaranya, wah suaranya ya penak ya, hati maknyes gitu ya. Tapi barukun ya orang digagas. Kenapa? Lillahi ta'ala. Oh kita kasih lillahi ta'ala seikhlasnya. Mohon maaf teman-teman sekalian, yang namanya seikhlasnya. Ikhlas itu artinya kan memberikan segala sesuatu untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi seikhlasnya itu TV kasihkan, mobil kasihkan, motor kasihkan. Itu seikhlasnya. Iya, itu seikhlasnya. Kalau ngasih buat yang ngaji cuman 5.000, 10.000, 50.000 itu namanya tidak ikhlas. Berarti yang untuk Allah cuman 50.000, yang untuk neraka sisanya. Nah. Paham maksud saya? Ini jam berapa? Nanti saya belandang ini. 9:30. Gimana? Dilanjutkan apa diselesaikan? Bu. Ya, saya tuh sekarang kalau banyak ibu-ibu jadi mikir pulangnya jangan kemalaman gitu. Kasihan ibu-ibu kan ada yang dari Wonogiri sama suaminya naik motor, ya kan? Nanti ada yang dari Ngawi, ini ada teman-teman datang dari Semarang juga ya, dari Kaliwungu Semarang. Alhamdulillah macam-macam yang datang ini kalau terus pulangnya jam 11 kan kesian yang jauh. Kalau saya kan sampai subuh ya gak apa-apa tinggal masuk kamar kok. Di rumah saya sendiri ya enggak jadi masalah, tapi yang rumahnya jauh-jauh itu nanti terus pulangnya gimana ya. Makanya kalau saya ceramah di tempat panjenengan sedoyo jangan disuruh pulang malam-malam. Kalau saya pamit jam 10:30 udah cukup ya, udah gitu loh ya. Terus yang ngomong terus kan rumahnya di situ gitu. Lah saya pulang ke Solo nyuper 2 jam isian gitu ya sampai rumah subuh gitu. Tega men Bu. Tega nian diko Bu. Bu, sudah cukup? Loh, lagi. Monggo diunjuk Rien, diunjuk. Silakan diminum. Oh, udah habis. Ya, saya janji malam ini diselesaikan, ya diselesaikan, Bu Umang. Kalau enggak nanti hadis ke-7 rampungnya kapan? Enggak khatam-khatam. Ini ada 40 hadis arba'in, hadis ke-7 belum rampung. Nah, ini kepada para ulama ta'zimuhum. Gimana orang dulu menghormati ulama? Saya ambilkan contoh seorang ulama namanya Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, yang dapat julukan Abu Bakar Al-Adni karena tinggal di kota Aden, maka dijuluki Abu Bakar Al-Adni. Beliau ini mewarisi kebesaran Nabi Sulaiman. Ya, mewarisi kebesaran Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan serba wah, ya, serba wah, kendaraan angin. Siapa yang udah punya kendaraan angin? Dan nanggung-nanggung, Nabi Sulaiman itu kendaraan angin, ya, pekerja jin. Yang kerja jin, jadi tiang jalan sendiri. Belum ada yang punya kan? Coba ini kalau saya punya gitu ya, jin yang bagian nyupir, jin yang nyupir. Wah, aku di mobilnya gitu ya. Mabur gitu ya, angin. Kerajaan Nabi Sulaiman luar biasa. Nah, kekayaannya Nabi Sulaiman itu tidak pernah nanggung-nanggung. Pernah beliau itu minta sama Allah, ya Allah saya minta izin. Izin apa? Mau jamu semua penghuni laut. Laut. Jamu semua penghuni laut. Mau ngasih makan siang semua penghuni laut. Sama Allah diizinkan, ya kalau kamu mampu silakan gitu ya. Disiapkan semua hidangan yang kira-kira cocok untuk penghuni laut. Pas jamnya muncul satu ikan, cuma satu ikan, besar gitu ya. Semua hidangan dicaplok dia, kaget Nabi Sulaiman. Loh, kok kamu habiskan? Kamu ini Nabi Sulaiman, jatah saya itu biasanya enggak seperti ini, akhirnya kurang gara-gara kamu. Kok kurang? Iya, ini yang saya makan, ini cuma seberapa bagian dari jatah saya tiap hari yang diberikan Allah Ta'ala. Karena kamu mau jamu kita, baru saya aja enggak cukup. Nabi Sulaiman maka muji Allah ya. Muji Allah luar biasa, ya Allah, udah memang engkau maha kaya dan lain sebagainya. Nabi Sulaiman sebawah, sampai penghuni laut mau dijamu. Kita se-RTW jamu ora kuat. Nabi Sulaiman semangatnya menjamu semua penghuni laut. Nah, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni semangatnya juga seperti itu. Karena cintanya sama ilmu, beliau itu pengen ilmu dimuliakan. Makanya saya bilang sama teman-teman, toh semangat. Kalau pergi ngaji itu diniati punya motor tuh yang bagus. Apa tuh motor yang kalau motor balap apa namanya? Hah? Yang rodok keren. Di atasnya tiger apa itu? Hah? Siapa ini yang naik motor balap? Nah, ada minimal naik Scoopy apa-apa gitu ya. Pokoknya yang keren-keren gitu, naik motor yang keren. Ya. Jangan naik motor Honda 70 terus gitu. Enggak naik pangkat. Saya kasih punyanya cuma itu, dinaikkan pangkatnya. Caranya gimana? Minta sama Allah. Enggak mau minta. Itu saya heran, enggak mau minta. Minta sama Allah, nyebut, ya Allah, saya tahun 2012 pengen kalau berangkat ngaji itu biar lihat orang itu yang ngaji, orangnya itu gagah-gagah. Saya pengen punya motor yang bagus, ya Allah. Minimal Vario, ya Allah. Ayo minta sama Allah, pasti dikasih. Yakin belum pernah minta. Belum kan? Udah enggak usah dijawab, saya udah ngerti kok. Enggak pernah minta, mau minta sama Allah pakai Allah. Iya. Jadi semangat, maksudnya semangatnya dulu diperbesar semangat. Kanjeng Nabi itu kendaraannya mewah, untanya jangan dianggap unta kacangan. Kuda itu ada kuda kacangan, ya, ada kuda jarane jaranteji sing nunggang sing nuntun jek-jek. Betul enggak? Jaranan kacangan. Enggak mungkin. Jaran teji, sing nunggang dorobai. Lah bayangkan nih, sing nunggang poro kiai. Wah asik kan. Ya, sing nuntun poro santri. Wah asik itu. Wah, kiainya naik kuda, santrinya yang nuntun. Nah, ini kan, wah ini orang Islam. Ini memang ulamanya dihormati. Kelihatan nih, ta'zimul ulama dulu kelihatan. Dulu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau jalan, beliau naik di atas kuda, muridnya semua jalan kaki ngiring. Jadi orang lain lihat, ini memang luar biasa. Wah, ini ulamanya umat Islam seperti ini ya. Dimuliakannya seperti ini ya. Wah, ada satu yang nyegat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengalami seperti itu. Habib Abu Bakar Al-Adni juga mengalami seperti itu. Karena sama-sama menunjukkan ini ya. Azamatullah, kebesarannya Allah Ta'ala. Nah, Habib Abu Bakar Al-Adni ini sebagai seorang ulama, karena muliakan ilmu, naik kuda-kuda yang bagus. Dan beliau tidak mau kudanya ini jalan di atas tanah, enggak mau. Makanya merintahkan muridnya gelar permadani. Besok ya teman-teman gelarkan permadani ya, mobil saya mau jalan di atas permadani ya. kapan gue tambah rata tekan-tekan gitu ya. Kesuwen. Kalau dulu kan kuda ya, pelan-pelan, jaraknya deket-deket gitu ya. Mau kemana-kemana gitu. Gelar kan, satu bagian gelar, satu bagian gulung. Satu bagian gelar, satu bagian gulung. Nunjukkan kemuliaannya ulama dan kemuliaannya ilmu. Suatu ketika di tengah jalan ditegat Yahudi. Non-muslim nyegat. Kamu mengatakan, kakek kamu itu bilang, Rasul kamu bilang, kalau ad-dunya sidnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya buat orang kafir. Tapi kamu yang beriman kok hidup seperti di surga, kaya raya, mewah-mewah. Saya ini katanya Yahudi, kafir kok melarat, ruwet, sumpek. Seperti di penjara. Dijawab, oh begini loh maksud kakek saya, maksud dari Rasul saya. Kamu sekarang ini yang hidup kamu gak enak di dunia ini dibandingkan nanti di neraka. Sekarang gak enakmu di dunia ini surga. Sedangkan saya yang muslim, yang mukmin di dunia ini enak-enak seperti ini. Dibandingkan enaknya di surga, enaknya saya ini seperti hidup di penjara. Ya seperti hidup di penjara. Langsung syahadat masuk agama Islam. Dan ini Abu Bakar Ad-Din karena takzimnya pada ulama, pernah ada ulama mampir ke rumah beliau. Ulama mampir ke rumah beliau. Apa yang terjadi? Abu Bakar Ad-Dini menyembelih kambing, sekian ekor kambing, banyak. Padahal tamunya cuma satu ulama. Ulama ini ketika akan naik ke ruang tamu kan di atas ya. Orang-orang di Yaman itu ruang tamunya dia di atas. Disembelihkan kambing sebanyak jumlah anak tangga yang dilewati ulama tadi. Siapa yang berani? Naik lift aja Ustaz, jadi gak ada anak tangganya. Satu, dua. Disembelihkan kambing sebanyak itu. Padahal tamunya cuma satu orang. Tamunya batin, ini pemborosan. Ya. Oh. Ini menghormati penuntut ilmu, rezeki datang sendiri ini. Ya kan? Rezeki datang sendiri, sego bungkus. Ini bagian dari menghormati penuntut ilmu. Lanjutkan atau makan dulu? Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar dimanapun Anda berada. Disembelih kambing sebanyak itu, di hati batin ini pemborosan. Begitu duduk, maka ulama tadi, yaitu Abu Bakar Ad-Dini berkata, saya ini menghormati ulama, kok dibilang pemborosan. Jadi tidak ada kata-kata boros untuk memuliakan orang lain. Itu bukan pemborosan. Yang namanya pemborosan, kalau kita gunakan untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain namanya bukan pemborosan. Contoh misalnya, ini lampu nih di ruangan ini ya. Ini lampu di atas saya ada berapa nih? 5. Ya kan? Terang-terang enggak ini? Terang. Saya mau nanya, kalau yang nyala 1 cukup kan? Cukup. Kalau nyala 5 namanya boros enggak ini? Enggak boros. Kenapa? Karena ini untuk menghormati tamu, menghormati para orang yang nuntut ilmu. Untuk apa? Memuliakan majelis. Semua yang digunakan di jalan Allah over itu bukan boros, justru seharusnya seperti itu. Paham ya? Nah, di situ. Nah, zaman sekarang menghormati ulama ini sudah sangat tipis. Makanya sering jadi guyonnya teman-teman kalau berangkat ceramah naik sepeda enggak dilirik. Tapi kalau berangkat ceramah naik mobil Alphard langsung disambut. Betul atau betul? Hah? Ibu-ibu yang semangat betul. Ya kan? Karena ulama kurang dihormati. Ini contoh lagi. Satu ini contoh terakhir. Kalau enggak nanti enggak rampung. Kelihatannya sampai di sini dululah karena tanya jawabnya masih banyak ya. Udah 9:30. Nanti sisanya buat tanya jawab. Dr. Hermansa juga akan menyampaikan 20-30 patah kata. Ya Pak Dokter ya. Jangan sepatah dua patah loh. Kalau dulu sepatah dua patah, sekarang 20-30 patah kata. Kita sampai masalah menghormati ulama ya. Pernah ada seorang ulama naik kuda dituntun sama supir. Dulu itu ada penyewa kuda ya, penyewa kuda atau penyewa unta. Nyewakan kuda, nyewakan unta. Ini unta, naik unta ya. Nah, yang nuntun unta ini waktu nuntun unta denger ngobrol-ngobrol dengan orang lain ya, ngobrol-ngobrol dengan orang lain, bahas masalah fikih. Ternyata yang nuntun unta ini bisa menjawab pertanyaan fikih. Yang nuntun unta bisa jawab pertanyaan fikih. Ditanya, dari mana kamu tahu jawabannya? Yang nuntun unta jawab, saya dengar jawaban ini dari Imam Nawawi. Saya dengar jawaban ini dari Imam Nawawi. Kamu pernah ketemu Imam Nawawi? Yang naik unta ini Taqiyuddin As-Subki, ulama besar nih. Ulama besar yang naik unta. Kamu pernah ketemu Imam Nawawi? Iya. Langsung dia, ulama besar ini, turun dari untanya. Kemudian yang nuntun unta, kamu naik unta, saya yang mau nuntun unta ini buat kamu. Soalnya matamu pernah memandang Imam Nawawi. Coba, bisa enggak kita muliakan ulama seperti itu? Ini yang pernah nonton ulama aja dihormatinya seperti itu lah. Kira-kira ulamanya seperti apa? Dibilang berlebihan, enggak ada yang berlebihan menghormati ulama. Karena kita tidak dididik menghormati ulama, sehingga muncul orang-orang yang merasa pintar sendiri, muncul orang-orang merasa paham sendiri, sehingga akhirnya orang itu enggak punya pegangan dalam hatinya, tidak punya suatu tempat bersandar hatinya, sehingga dia jalan sendiri, enggak punya kekuatan untuk menghadapi dunia ini. Banyak orang yang kolaps, jatuh. Tapi kalau hatinya mau menghormati ulama, mau ngagungkan ulama, maka dia punya tempat untuk bersandar. Semestinya seperti itu. Pun jelas? Ini kok tegang semua ini? Hah? Bu, khusus hari ini ibu-ibu boleh tanya langsung. Biasanya gak pernah saya kasih kesempatan. Cuman malam hari ini sudah saya nawa itu, mulai malam hari ini ibu-ibu yang di rumah ini, teman-teman yang di rumah ini boleh nanya langsung. Jadi siapkan pertanyaan, nanti mic yang di tempat teman-teman yang hadroh akan diserahkan ke dalam. Kalau ada yang mau nanya nanti bisa langsung bertanya. Ya, insya Allah begitu. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Silahkan Dr. Hemansyah memberikan tambahan sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat kita membawa menuntut ilmu ini, insyaallah kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menambah kekuatan iman bapak-bapak dan ibu-ibu. Bahwa dulunya saya itu orang yang non-muslim, kepengin mencari hidayah atau kebenaran. Dengan saya belajar, maka saya temukan kebenaran itu. Jadi saya itu kitab suci saya baca semua. Al-Quran, Injil, Weda, Tripitaka, kitab suci agama kemagung wudhu saya baca semua. Ternyata di dalam kitab suci saya sendiri, kitab suci agama kemagung wudhu, itu ada ciri-ciri sifat Nabi Muhammad. Di dalam kitab saya itu dikatakan bahwa kelak akan muncul Nabi yang terakhir. Ya, maka itulah yang menambah kemantapan saya masuk Islam. Ini kalau cerita dari saya. Lain lagi dari cerita pendeta Yahudi. Ya, ada seorang pendeta Yahudi itu, di dalam kitabnya dia belajar bahwa di dalam Taurat disebutkan bahwa kelak akan ada nabi di akhir zaman. Ciri-cirinya semacam ini semua. Dan dia melihat Muhammad itu ciri-cirinya seperti ini semua. Maka ada, dia ingin membuktikan apa betul di dalam kitab sucinya Yahudi ini Nabi Muhammad mempunyai sifat kalau dikasari, mana dia bersifat halus. Maka si pendeta Yahudi tadi sering kumpul di majelisnya para sahabat dan para nabi dengan Nabi Muhammad. Kemudian suatu ketika dia kepingin membuktikan sifatnya Nabi Muhammad, ya, bahwa kalau dikasari sifatnya bertambah halus gitu, ya kan? Maka ada seorang badui dari Arab kemudian menemui Rasulullah mau pinjam uang. Ya, orang badui itu mau pinjam uang dengan Rasulullah, ya tak? Dan waktu itu langsung, wah, orang pendeta berpikiran, wah, kesempatan ini. Ya, dia yang pinjami, ya Rasulullah, biar saya yang pinjami, ya, dipinjami. Tapi yang nanggung Rasulullah gitu, ya. Kemudian ada nego, negonya 1 bulan, ya tak? Pokoknya dipinjam, negonya 1 bulan. Nah Yahudi ini mau, istilahnya mau ngetes Rasulullah, ya tak? Ngetes Rasulullah, maka sebelum waktunya itu ditagih dan marah-marah. Orang Yahudi itu marah-marah, bersifat kasar dengan Rasulullah, ya tak? Langsung Umar cabut pedang, ya tak? Saya kalau tidak dilarang Rasulullah, maka akan dipenggal lehernya. Jangan Umar, itu hak dia menagih hutang kepada saya karena saya yang berhutang, ya tak? Dah berikan hutangnya. Dah, kemudian pendeta itu pulang, ya. Kemudian Umar disuruh bayar, ya tak? Waktu Umar sampai di rumahnya Yahudi, kemudian seandainya tadi Rasul tidak melarang saya memenggal lehermu, ya, maka sudah kupenggal. Itu Umar ini kan orangnya sifatnya kasar gitu ya, keras gitu ya. Kemudian pendeta Yahudi tadi, hey Umar, kamu kenal enggak sama saya? Tidak. Saya ini adalah pendeta Yahudi. Ya ta? Oh, si itu ya. Saya itu akan membuktikan isi kitab saya ini. Ya, di dalam Taurat disebutkan bahwa nabimu itu nanti kalau dikasarin dia akan bersifat lembut, ya ta? Makanya saya tes. Ternyata terbukti. Maka saat ini, hey Umar, dengarkanlah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia bersaksi masuk Islam, ya ta? Kisah ini bisa menambah kemantapan iman kita. Ya ta? Kalau orang Yahudi dia mau masuk Islam, ngetes nabinya dulu, ya ta? Ya, gitu. Karena mereka bisa hidup dalam itu. Kalau saya bisanya kan lewat buku. Saya belajar lewat buku. Ternyata di dalam kitab saya dia ada, ya. Terus kemudian waktu saya baca surat Ali Imran ayat 19 dan Ali Imran ayat 85, itu hati saya keder dan protes waktu itu. Allah berfirman, "Inna dinna indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Wama yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agamanya akan tertolak dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ketika saya membaca ayat itu saya tuh bingung dan gundah gulana. Wah, agamaku kok ngucuki ya cilaka no, supaya aku ning neraka no, ya. Itu saya coba protes dalam hatinya. Terus kemudian saya tuh menghadap teman saya yang sering saya ajak diskusi itu, saya tanya ayat itu. Mas Aziz, namanya Aziz Muhammad Abdul Aziz. Mas Aziz, ini maksudnya Qur'annya demikian itu maksudnya gimana? Yang dilalah Mas Aziz itu ilmunya agama ya rodok cetek ya. Nanti jawabnya ya sak kenone gitu ya. Gitu. Irmansa, kalau kamu itu kepengen selamat, kamu masuk Islam aja. Wong Islam itu artinya selamat gitu. Jadi jawabannya sak kenone gitu. Iya toh? Tapi ya kan betul ya toh? Ya gitu betul ya toh? Ya saya ya bingung. Waktu itu saya diajak itu saya bingung. Ya Allah. Melebu Islam wong Cina. Wah repot, ya orang Cina masuk Islam itu jadi sorotan, ya tak? Mereka kan repot. Satu, pertama yang membuat keraguan saya masuk Islam itu ada dua sebab. Pertama, mati pasti dimarahi papa mama itu pasti. Yang kedua, mesti dikongkon tetak. Saya belum tetak waktu itu, ya tak? Sudah gede lah, 17 tahun urung tetak. Itu ya sebabnya yang jenengan-jenengan gue ya. Sebabnya aku dinyai ya. Pas umur 8 tahun, 10 tahun dinyai Cina wet dilading, Cina wet dilading. Itu kan dinyai gitu ya ta? Sehingga saya tuh ya Allah. Ya, akhirnya saya tuh pulang 3 hari tuh enggak bisa tidur gara-gara mikir mau ditetai itu loh ya. Akhirnya minta keringanan, dispensasi. Mas Aziz, saya mau masuk Islam. Ning mbok isih, mbok yo aja ditetai sik. Wah, entahlah Mas Aziz tuh ya apa toleransi dengan saya ya ta? Terus ya udah enggak apa-apa, silakan ya ta? Kamu tak pimpin belajar wudu, belajar mandi besar, kemudian dibacakan syahadat saya. Syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah sedikit kisah saya ya. Kalau kepengin panjang lebar, saya diundang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau pengen panjang lebar silahkan diundang Dr. Hermansyah. Ya, Ya, jadi biar semakin banyak yang masuk agama Islam. Itu harus jadi apa namanya salah satu tugas kita dalam berdakwah, menyelamatkan saudara-saudara kita ini sebangsa agar semakin banyak yang masuk ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi Dr. Masaka ceritakan Rasulullah kan dites ya, dites sama orang Yahudi. Makanya jangan ngetes saya, Dr. Hermansa, jangan. No, ngetes berarti Yahudi. Paham ya? Iya, jangan dites. Oh, aku tak ngetes Ustaz ya, kira-kira tak senening ngono tambah lembut apa ora. Aku mbok senening tambah ngamuk aku. Kan jangan, makome beda ya. Makome yang lain. Just kidding ini biar untuk seger sedikit. Ini dari yang di sini dulu. Mas Sidik, tadi ada yang saya enggak kasih nomor telepon sengaja, ada yang masuk ke SMS ke antum enggak? Ya ada kan, yang ada ke nomor saya SMS-nya. Sengaja malam hari ini saya tidak buka line SMS, tapi SMS yang masuk ya banyak ya, cuman sengaja tidak saya buka karena saya pengen yang di rumah ini yang mau nanya biar lebih luasa untuk malam hari ini. Ada yang mau nanya enggak nih? Dari bapak-bapak dulu. Kira-kira ada yang mau nanya enggak? Belum ada. Ibu-ibu ada yang mau nanya enggak? Ibu-ibu mau nanya enggak, Bu? Enggak? Enggak ada? Oh, bisa. Nah, itu dengar. Itu mic-nya tolong dikasihkan. Masalah sholat fajar itu waktunya bagaimana, Pak? Oh, iya. Tolong mic-nya dikasihkan, Pak. Mic tadi. Biar masuk ke radio suaranya. Di-on-kan mic-nya, Bu. Dipakai coba. Iya. Silakan Bu. Dari mana, Bu? Dari Kalioso. Dari Kalioso. Ah, gimana Bu? Aku mau tanya masalah sholat fajar itu loh Pak. Waktunya. Waktunya yeah. Itu sebetulnya habis azan subuh apa sebelum azan? Oh ya. Terima kasih Bu. Ya. Yeah. Kalioso ya. Dari Kalioso ini banyak yang ikut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Betul ya Bu ya? Iya. Yeah. Yeah. Kok saya tahu Bu? Ya Bu. Ya, banyak yang ikut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Cuman jalur gurunya macam-macam ya. Jalur gurunya macam-macam. Ada yang dari sana. Tapi intinya semua nanti ujungnya juga sama. Sholat sunnah fajar. Judulnya sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu definisi para fuqaha. Tapi kalau definisi Gito Rolis almarhum, ya, biar kita rolis dapat pahala di alam baka sana ya. Insyaallah. Beliau pernah berkata dalam sebuah acara itu saya dengarkan di televisi, yang namanya sunnah itu kalau orang bilang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu menurut para ahli fikih. Kalau menurut saya yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan sungguh merugi dia. Ya, ditinggalkan sungguh merugi. Nah, itu gitu rolis itu. Ini kalimat kan bagus ya. Kalimat bagus. Nah, sholat sunnah fajar artinya sholat ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Ke pahalanya apa? Kata Rasulullah SAW, 2 rakaat sholat sunnah fajar ini khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya sholat ini lebih baik daripada kita mendapatkan dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya itu seberapa banyak sama 2 rakaat sholat sunnah fajar masih lebih besar 2 rakaat sholat sunnah fajar. Di situ juga ada isyarat kalau pengen dapat dunia dan segala isinya dawamkan sholat sunnah fajar. Paham? Resep sugih. Oh ini Dr. Imansa saya mau resep sugih mesem ini. Beliau mengumpulkan hadis-hadis mempercepat sugih itu ya. Kemarin sudah disampaikan bocorannya buat kita ya. Ini salah satunya, siapa mendawamkan sholat sunnah fajar, itu nanti insya Allah urusan dunianya beres. Sebab janjinya Rasul lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau lebih baik daripada dunia dan segala isinya, berarti dunia ini beres. Kenapa dunia kita enggak beres-beres? Soalnya kita enggak sholat sunnah fajar. Benar atau benar? Nah, kapan sholat sunnah fajar? Sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah azan subuh. Setelah azan subuh. Bukan setelah azan subuh. Setelah masuk waktu subuh. Kalau saya bilang setelah azan subuh, nanti kalau mau azannya ketiduran kan repot. Ya, setelah masuk waktu subuh. Misalnya jam 4 itu waktu subuh. Meskipun muadzin belum azan. Ya. Meskipun muadzin belum azan, tetapi udah masuk waktu subuh. Misalnya jam 4 masuk waktu subuh hari itu. Muadzin masjid-masjid pada ketiduran. Udah jam 4. Oh, ini udah jam 4, udah masuk waktu subuh. Maka di situ dianjurkan salat sunnah dulu 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah dianjurkan yang dibaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah yang dibaca dianjurkan surat Al-Ikhlas. Kapan sholat sunnah fajar ini berakhir? Sholat sunnah fajar berakhir dengan terbitnya matahari, dengan berakhirnya waktu subuh. Kalau waktu subuh berakhir, berarti sholat sunnah fajar berakhir. Sehingga misalnya ibu atau bapak terlambat bangunnya, kemudian pergi ke masjid, ya masjid sudah komat, mau sholat sunnah fajar kan tidak mungkin ya. Kenapa? Karena muadzin sudah iqomah, maka harus ikut sholat berjamaah, sholat subuh. Terus gimana sholat sunnah fajarnya? Sholat sunnah fajarnya bisa dikerjakan setelah sholat fardu subuh. Paham ya? Jadi untuk kasus yang bangunnya terlambat. Tapi kalau bangunnya tidak terlambat, sholat sunnah fajarnya setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Bisa dipahami? Ya, itu hukumnya sholat sunnah fajar seperti itu. Jelas bu? Ya, mau tanya lagi enggak bu? Ada ibu yang mau nanya lagi enggak? Sudah? Silakan. Yang luar dulu ya. Yang luar silakan mendekat ke dalam, tolong mic-nya dari jendela itu ya. Insyaallah minggu depan wireless-nya saya aktifkan. Sudah ada mic wireless cuman belum saya aktifkan ya. Jadi yang buat di luar biar nanti enggak repot nanyanya. Insyaallah bulan depan sudah di tempat yang baru. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan saya Sumarno dari Jebres. Ya Pak Sumarno. Ya. Yang ingin saya tanyakan tentang barisan atau shof sholat Habib. Ya. Di masjid saya itu saya melihat ada orang atau jamaah dalam masjid itu ketika di shof yang terakhir tidak punya teman, artinya sendirian, itu menarik salah satu jamaah yang ada di shof depannya supaya ada temannya, sehingga minimal dia berdua. Kemudian ada yang ketika batal sholatnya keluar ambil air wudhu, itu barisan yang depannya mengisi, jadi dengan maju, kemudian baris yang ditinggalkan menjadi kosong, sehingga harus menggeser yang kiri atau kanannya supaya yang bekas dia tempat itu terisi. Nah ini mohon penjelasannya bagaimana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syurutul iktida, itu di fikih ada pelajaran khusus namanya syarat-syarat untuk menjadi makmum, tata cara menjadi makmum, dan itu termasuk dalam sholat bahasan yang paling jelimet, bahasan yang paling jelimet itu bahasan aturan antara makmum dengan makmum, makmum dengan imam, ya berjamaah, karena namanya berjamaah kan ada aturan-aturan yang banyak. Ini aturan yang sering orang gak ngerti, dari mana mulai shof. Ya kan? Banyak orang gak ngerti dari mana mulai shof. Shof itu dimulai tepat dari belakang imam. Ya, ya dari belakang imam. Terus ke kanan dan terus ke kiri. Jangan cuma yang diisi kanannya imam saja, nanti kirinya kosong. Jadi kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi terus arahnya dari tengah melebar ke pinggir. Kalau udah full shof yang pertama, maka shof yang kedua juga dimulai dari belakang imam, bukan dari sebelah kanan. Seringkali orang salah mulai shof dari sebelah kanan. Tetap mulai shof itu dari belakang imam. Terus begitu, shof kedua penuh, shof ketiga mulainya dari belakang imam, shof keempat mulainya dari belakang imam, dan seterusnya. Kasus, kemudian kalau ada orang yang batal ya, orang yang batalnya ada dua kasus ya. Kalau orang batal, dia otomatis kan pergi. Terus mana yang ngisi? Yang ngisi yang di belakangnya maju. Karena kalau yang apa namanya, yang geser itu samping kanannya, geser ke kiri itu geser, geser, geser, itu terus gak rampung-rampung itu. Ya kan, geser terus gak rampung-rampung. Yang di belakangnya maju, yang di belakangnya maju, yang di belakangnya maju, sehingga softnya bisa tertutup rapi. Nah, ini yang repot kalau terlambat terus dia tinggal seorang diri. Gimana ini? Ini kalau ngawe satu, yang di awe sebelah mana, kan repot. Ya kan? Mau ngambil yang paling kiri, waduh ya. Ngambil yang paling kanan, jauh. Ngambil yang tengah, kosong gitu. Terus gimana, Beb, kalau kasusnya begini nih? Ya, memang kalau sof sendiri itu bukan haram, bukan ya, tidak, Mbak. Baik, nanti setan yang akan menemani. Ya, coba jangan tergesa-gesa narik dulu. Jangan tergesa-gesa narik. Biasanya ya, biasanya itu teman yang terlambat banyak. Biasanya ya, teman yang terlambat banyak. Hampir-hampir jarang atau tidak pernah kemudian kok orang di soft belakang sendirian, itu hampir tidak pernah. Pasti kasusnya ada satu orang lagi yang menemani. Kalau kita lihat di tempat wudhu masih ada orang yang berwudhu, makanya jangan narik yang depan. Nanti juga membuat soft yang di depan kosong. Nah, terus cara narik ini juga pakai metode. Jangan orang masih sholat dicek-cek, geret gitu ya. Wah, kaget, bumbul, ngejak padu nanti gitu kan. Repot. Ini belum tentu orang yang disuruh mundur itu juga mau. Saya di soft depan kok disuruh apa namanya? Suruh mundur, belum tentu juga mau. Dan dia tidak ada kewajiban untuk mau. Ya, insya Allah nanti Jumat yang akan datang, saya akan apa namanya, berikan laporan yang lengkap tentang berbagai kasus kalau orang terlambat dalam apa namanya sholat berjamaah ya. Kalau nanti orangnya duduknya di sebelah, berdiri sebelah kanan gimana, di tengah gimana, akan saya ambilkan dari kitab biar tidak salah. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf saya baru bisa menjawab sebatas ini dulu ya. Kenapa tidak saya jawab langsung? Karena saya takut jawabannya nanti tidak pas. Jadi lebih baik ditunda sedikit satu bagian tadi. Insya Allah Jumat depan akan kita jawab. Sebab yang masih ganjil dalam pertanyaan saya, ya, yang udah di depan suruh mundur kan juga gak mau. Ya kan? Gimana gitu? Nanti topnya juga jadi kok kosong, nanti geser-geser nih. Terus yang betul itu seharusnya bagaimana sikapnya ya? Yang betul bagaimana? Itu nanti insya Allah akan saya jawab Jumat yang akan datang. Setuju? Nggak setuju ya harus setuju. Tetap harus setuju. Ada yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ditanya masalah sholat juga. Kebetulan pas hari puasa Ramadan, saat sholat keluar darah dari giginya itu tiba-tiba, karena duduk apa berdirinya di tengah di depan, dia bingung apa dibatalkan atau ditelan darahnya itu karena keluar darah dari gigi gitu. Tapi tiba-tiba gitu, jadi nggak ada sebab apa tapi langsung keluar darah gitu. Saya juga ditanya, belum bisa menjawab karena kan belum tahu persis masalah ini. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau setahu saya kalau ludah itu kan boleh ditelan bulan puasa atau puas apa namanya sholat, namun kalau darah lah ini itu masuk najis lah, itu bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, saya untuk jawaban yang satu ini harus buka kitab dulu nih. Ya, insya Allah Jumat depan akan saya jawab. Ini pertanyaan, ada tanyanya satu, cuman jawabannya panjang gitu. Nih saya uraikan dulu jawabannya kira-kira ya. Yang nomor satu, apa namanya, bercampurnya ludah dengan darah itu hukumnya bagaimana kalau ditelan, ya kan? Itu ada dua itu ditelannya itu. Satu, najisnya gimana, ya? Yang kedua, masuknya sesuatu ke dalam kerongkongan selain ludah. Ya, kalau najis mungkin tidak sampai batalkan puasa misalnya begitu ya. Tapi kalau suatu zat yang ditelan selain ludah itu kira-kira puasanya batal atau tidak ya. Terus otomatis orang yang sholat makan atau minum ya kan, sholatnya makan atau minum ini tergolong makan atau minum atau tidak. Kalau makan dan minum berarti sholatnya juga juga batal. Terus gimana solusinya ya, batalkan sholatnya atau gak, atau bagaimana, atau bagaimana? Sebab itu nanti ada juga yang perlu ditanyakan, darahnya keluarnya sedikit atau banyak ya, darahnya cuman terasa asin gitu aja ya, berarti keluarnya cuman sedikit ya, enggak banyak gitu. Ya kan rasa kira-kira sedikit, banyak itu sampai terus keluar teplok merah gitu kan, banyak gitu. Kayak seperti digusi, digigit, keluar sedikit gitu kan. Ya, tergolong sedikit, belum banyak. Nanti hukumnya seperti apa kalau sedikit, kalau banyak bagaimana? Ini pertanyaannya seperti itu yang saya rangkumkan. Insya Allah Jumat yang akan datang akan saya jawab. Karena saat ini saya kalau urusan fikih, jawabannya harus pas seperti kitab. Kalau tidak, saya tidak berani. Urusannya ini urusan sholat batal atau enggak batal, puasa batal atau tidak batal. Jadi lebih baik kita lihat pendapat. Sebab pendapat di fikih itu bukan cuma satu. Nanti ada berapa pendapat ya. Kita akan sampaikan, ini ada pendapat yang paling kuat seperti ini misalnya. Ada pendapat lain yang seperti ini. Selama itu masih dalam koridor fikih madhab Syafi'i. Begitu? Ya. Yang lain? Ya, Bib. Luar, Bib. Oh, silakan di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama saya Joko Suripto Bib dari Nogosari. Iya. Mas Joko. Nogosari itu di mana? Nogosari, tepatnya saya di sebelah utara Embarkasi Haji. Oh, iya. Tapi sekitar 2 kilo dari Embarkasi Haji. Yang akan saya tanyakan masih ada kaitannya sama nasihat ala Rasul. Di desa saya alhamdulillah masih berjalan yasinan sama tahlil bib. Di sana saya menemukan kalimat mohon petunjuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Yang ingin saya tanyakan bib, kalau saya mempunyai keyakinan ahlal bait itu termasuk dzuriyah Kanjeng Nabi sampai dzuriyah, itu salah apa benar? Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan membersihkan bayu tahirakum tadhira itu maksudnya bagaimana? Mohon maaf Bib atas pertanyaan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bib Umang yang jawab ini. Hah? Ini sun jawab kok begini-begini toh. Ya. Ayat itu memang tentang keistimewaan ahlul bait, ya, keistimewaan ahlul bait. Siapakah ahlul bait? Ulama fikih, ulama apa namanya? Kemudian tasawuf, ya. Beda tentang memaknai ahlul bait. Tapi kalau dalam kasus ayat tersebut yang dimaksud ahlul bait adalah ahlul kisah. Ya, ahlul kisah, yaitu beberapa orang yang kemudian diselimuti selendang oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Di situ yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimatuz Zahra. Ya. Bersama Rasulullah SAW. Dan keturunan mereka semua. Ya, dan keturunan mereka semua. Itulah yang disebut Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang di ayat itu. Jadi Ahlul Bait di maqam zakat lain, ya. Ahlul Bait di ayat itu lainlah lagi. Jadi ada apa namanya? Pos-posnya itu. Kata Ahlul Bait urusan zakat, kalau ada hadis ahlul bait urusan zakat, ya ini ahlul baitnya termasuk istri-istri Rasulullah SAW. Tapi kalau untuk ayat tadi itu ahlul kisah, ya, memang khusus ya untuk Sayyidina Hasan, Husain, Ali, Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum dan keturunan mereka semua sudah disucikan oleh Allah dengan sesuci sucinya. Ini nanti ada pembahasan khusus di tafsir, ya, pembahasan khusus di tafsir, dan di situ nanti apa ya, kita ini memang termasuk di antara, kalau di sini ya tadi belum saya terangkan, di antara bentuk nusuh kepada a'immatul muslimin ulama adalah dengan nusuh kepada Rasulullah SAW adalah dengan mencintai ahlil baitnya Nabi Muhammad SAW, mereka-mereka yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang ngaku cinta Rasul, gak cinta sahabatnya Rasulullah, gak cinta sahabatnya Rasul, ya aneh. Mestinya kalau cinta Rasul ya harus cinta pada sahabatnya. Cinta Rasul ya harus cinta pada keluarganya. Lah ini ngaku cinta Rasul kok cintanya pilih-pilih. Sama sahabat mau, sama keluarga enggak? Enggak mau. Atau sama keluarga mau, sama sahabat enggak? Enggak mau. Ini namanya enggak cinta Nabi Muhammad SAW. Nah kalau dikatakan tadi termasuk dzuriyah itu masuk ahlul bait, itu Ibn Arabi juga mengatakan seperti itu. Jadi Ibn Arabi mengatakan keturunannya Rasulullah termasuk ahlul bait yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Sebab di dalam sulbi Sayyidina Hasan dan Husain itu semuanya masuk di dalam ketika tathhira itu. Semua yang ada dalam sulbinya masuk, sehingga keturunannya mereka semua juga masuk di dalam penyucian tersebut. Begitu Mas jawabannya? Insyaallah. Satu pertanyaan Ibu-ibu ta. Boleh, mau satu mau sepuluh boleh, Bu. Boleh. Silahkan, tapi jangan yang ngel-ngel ya, Bu ya. Insyaallah. Amin. Siapa ini? Assalamualaikum, nama? Saya Bu Ika. Oh iya, saya tunggu-tunggu dari tadi Bu pertanyaannya. Subhanallah. Ini pertanyaan pribadi, cuman mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain. Amin. Tadi Ustadz sampaikan tentang kita harus memuliakan seorang penghafal Al-Quran gitu ya, Tat. Betul. Alhamdulillah, anak saya pun sudah saya kader ke arah itu. Alhamdulillah sudah hampir 24 juz hari ini. Alhamdulillah. Jadi, umurnya Bu? 14 tahun, Tat, insya Allah. 14 tahun udah hampir 24 juz, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jadi gini, Tat, tapi ada sedikit problem ke kami, karena lingkungan kami kayaknya belum siap dengan hal-hal seperti itu, nji. Ketika kami mendedikasikan anak kami untuk terjun ke mendedikasikan diri untuk belajar menghafal Quran, banyak lingkungan menentang. Sakjane karepmu tuh apa toh, kak? Wong anak pinter-pinter kok kon ngafal Quran. Jadi memang anak ini saya kasih pilihan. Kamu pilih ngafal Quran atau yang lain gitu ya. Karena tadinya dia di pondok, karena pondok modern biasa enggak ada program tahfidznya. Mama, wong aku pingin ngafal Quran kok taruh di sini. Akhirnya kita cari pondok yang mana dia bisa menghafal Quran gitu kan. Cuman ya itu tadi, tantangan datang dari banyak pihak. Karepmu ki piye toh, kak? Anak cerdas, anak pinter kok mbok suruh ngafal Quran, itu satu. Yang kedua, saya sendiri kadang merasa gak adil dengan anak ini. Karena kadang kalau temen itu ada anaknya wisuda gitu, saya agak deg-degan. Aduh subhanallah, kapan aku melihat anakku wisuda ya, Tat. Jadi kadang pun saya kadang ada gak pede gitu ya, Tat. Karena anak ini kan akhirnya meninggalkan ilmu umumnya, ya, karena memang dia mendedikasikan dirinya, pokoknya saya harus hafal Quran mah, ilmu dunia itu bisa saya cari. Dia kan seperti itu toh. Pokoknya aku pingin belajar ini gitu ya, Tat. Akhirnya memang saya rela itu. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana kami itu harus mensupport dia? Allah, satu. Allah. Lanjut Bu. Terus yang kedua, kami ini harus menghibur diri dengan cara apa untuk menguatkan diri kami? Karena kan lingkungan itu kadang masih suka mencibir saya gitu. Ah, kamu ki piye sih gitu loh, Tat. Mohon penjelasannya, Njetan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu laki atau perempuan, Bu? Perempuan, Tat. Iya, mungkin kakak Ibu ngomong gini, "Wong pinter ayu, mbok ngapalke Quran ki karepmu apa?" Gitu ya, Bu ya. Mungkin tambahannya begitu. Ini kan kata-kata yang sering kali muncul gak enak ya. Saya itu dulu, Bu. Ini saya mau ngomong apa adanya gitu ya. Dulu itu ayah saya di depan, kalau ayah saya masih ingat, ayah saya ini di depan, nemenin teman-teman di depan ya, yang duduk di pinggir jalan, mohon maaf. Pernah lagi duduk di sini, ada salah seorang yang ngomong ke saya di depan ayah saya, "Kamu ini orang tua sudah semakin tua, bukannya kamu kerja, bukannya cari duit, atau hidup cuman pergi rumah masjid ya. Tidak kesian sama orang tuanya." Kira-kira di hati saya gimana, Bu ya? Bu Ika, mic-nya boleh dipegang. Kira-kira itu saya yang ngomongin langsung waktu itu gitu ya. Okay. Ya, saya jawab begini, Bu Ika. Saya waktu itu ya, masih baru lulus SMA. Di pesantren cuma 6 bulan. Setelah dari pesantren ada yang ngomong begitu, saya jawab, "Ya coba nanti dilihat siapa yang bisa menyenangkan orang tuanya. Saya akan menyenangkan orang tua saya dengan cara saya sendiri." Ya, dengan cara saya sendiri. Saya yakin kalau saya berangkat ke masjid, rumah cari ilmu, nanti pasti saya bisa menyenangkan orang tua saya lebih dari kamu. Bukan karena kesombongan, tapi untuk memberikan keyakinan. Ya seperti itu Bu Ika. Dan alhamdulillah, walaupun belum gitu ya, walaupun belum, tapi ya insya Allah bapak saya di depan kan ya seneng toh bolone anak akeh gitu kan ya. Ya, insya Allah kan seneng ya Bu Ika ya. Ya, ibu saya juga di dalam ya insya Allah kan senang ya, temennya juga banyak gitu kan, minimal kan seperti itu. Wah alhamdulillah, saya ini cuma jadi ustadz tapi ya alhamdulillah bisa belikan mobil buat keluarga gitu kan. Ilmu dagang ya enggak mudeng ya, sekarang ini lagi pengen carikan rumah buat majelisnya teman-teman ya. Artinya apa? Ini kan untuk menguatkan Bu Ika tadi, jangan khawatir urusan dunia dalam bentuk apapun, tentang keilmuan, kemudian tentang materi, apapun itu tidak usah khawatir karena buktinya udah terlampau banyak. Nah sekarang secara ilmiahnya gimana? Nah tadi kan itu kan bukti zahir ya. Lalu dari itu yang sifatnya hadith gimana? Saya akan uraikan Bu, insya Allah ini bisa buat ibu mantep. Teman-teman sekalian, hadirin semuanya, pernah dengar enggak hadis yang mengatakan rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dilihat oleh para malaikat dari langit seperti kalau kita yang di bumi melihat bintang-bintang yang berkejora di langit. Pernah? Ya. Itu coba diperhatikan hadisnya. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Bukan Al-Qurannya loh ya. Rumahnya itu menjadi bercahaya karena dibacakan Al-Quran. Artinya rumah yang kena bias cahaya Al-Quran, cahayanya seperti itu buat malaikat di langit kagum. Saya mau nanya buat teman-teman yang ada di ruangan depan ini, ruangan ini terang gak nih? Terang ya, ini cuman karena bias apa nih? Bias lampu, bias lampunya terang seperti ini. Kalau panjenengan lihat lampunya matanya lama-lama sakit gak? Kalau bias cahayanya seperti ini, kira-kira yang jadi sumber cahayanya terang gak? Terang kan? Lah kalau rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran cahayanya saja seperti itu, kira-kira yang baca seperti apa? Paham? Kalau bias cahayanya aja buat rumah itu cahayanya luar biasa, kira-kira yang membaca Al-Quran seperti apa? Kalau yang baca Al-Quran baca dari teks dibaca cahayanya seperti itu, kira-kira orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran seperti apa cahayanya? Seperti apa kira-kira? Dimanapun dia berjalan, ya itu rumah. Dimanapun dia berjalan, huwa nur, dia cahaya. Dimanapun dia berada, dia cahaya. Dimanapun dia berada, dilihat oleh para malaikat. Dimanapun dia berada, dikagumi oleh para malaikat. Karena di dalamnya ada nur Al-Quran. Nah kalau udah hatinya, ya tanawwar binuril Quran. Hatinya bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Kita tahu yang namanya Imam Syafi'i pernah berkata, syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'alamani bi annal ilma nurun wa nurullah la yu'tahul 'asi. Atau kama qala Imam Syafi'i. Saya pernah mengeluhkan, kata Imam Syafi'i, daya hafal saya yang mulai menurun. Maka waqi' guru saya berkata, wahai Syafi'i, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya Imam Waqi' mengajarkan agar saya meninggalkan maksiat. Ilmu itu cahaya. Nah kalau sudah di hati udah ada cahaya Al-Quran, berarti di hati ada sumber ilmu. Kalau udah ada sumber ilmu dalam hati, apakah kita masih bingung dengan ilmu yang lain? Orang yang udah dalam hatinya ada nur, maka lihat pohon-pohonnya akan ngasih tahu, saya itu begini. Lihat sapi, sapinya akan ngasih tahu saya itu begini. Lihat apapun akan ngasih tahu saya itu begini. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa 'allamnahum min ladunna ilma. Kami ajarkan dari sisi kami ilmu. Hatinya udah ada nur sehingga akan bicara semuanya dan dia bisa membaca. Yang menyebabkan kita enggak bisa membaca itu karena kita tuna netra. Nah, tuna netra artinya apa? Kehilangan kemampuan untuk menangkap cahaya. Retina mata udah tidak mampu menangkap cahaya, retinanya rusak, maka dia jadi tuna netra. Bukan karena enggak ada cahaya. Cahaya ada, tapi retinanya rusak, tidak bisa menangkap cahaya tersebut. Nah, hati kita kalau tidak ada cahaya persis seperti retina yang rusak. Karena itu biar mata ini dalam hati bisa menyala, maka hatinya harus dipenuhi dengan cahaya. Dan tidak ada cahaya yang lebih hebat dari cahaya kalamullah, yaitu cahaya Al-Quran. Lah kalau udah Al-Quran ada dalam hati anak ibu, maka apalagi yang mesti diragukan? Kecerdasan akan dia miliki, kepandaian akan dia dapatkan, jaminan dari Rabbul Alamin akan selalu menyertainya. Ringkasnya seperti itu. Ini yang di sini tambah tegang itu. Kenapa? Hah? Oh, terharu. Bu Ika. Jihad. Sudah mantap atau masih perlu ditambah? Insyaallah. Jadi kadang kan gini, wis tenang saja, Ma. Aku pengen menyelamatkan mamah dan keluarga dari api neraka, tenang Allah saja. Akbar. Jadi kalimatnya selalu seperti itu. Sajane hadis yang dipakai itu apa? Kadang saya mau nanya malu tapi. Iya, ini ada pakarnya yang langsung menjawab malam hari ini, Bu. Ini pakarnya juga lagi menghafalkan Al-Qur'an, dapat 4 menuju 5 juz. Meskipun beliau seorang dokter dan alasannya juga pengen menyelamatkan keluarganya dengan menghafalkan Al-Quran. Beliau adalah Dr. Hermansah. Silakan Pak Dokter. Iya Bu, jangan ragu Bu. Memang orang itu kalau belum tahu fadilah-fadilahnya membaca Al-Quran atau menghafal Quran, maka sok kadang-kadang nyepel lagi. Ya. Ini saya itu berusaha dengan memantapkan hati saya dengan berbagai fadilah-fadilah Al-Quran itu, bahwa barang siapa orang itu yang hafal Quran, orang yang hafal Quran itu dapat menolong 10 anggota keluarganya, ya, memberi syafaat 10 anggota keluarganya. Jadi kan surga itu tingkatannya ada 7, ya. Misalnya kita bisa yang penghafal Quran itu tingkatnya 7 paling atas, ibu bapak di tingkat 1 itu bisa ditarik ke atas, Bu. Ya ta? Itu di dalam surat Atur itu ayat 21 itu dikatakan bahwa kalau kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surga. Nah, itu ayatnya itu, saya belum hafal itu. Ya. Untuk itu maka saya berusaha untuk menghafal. Yang sulit itu menjaganya. Nah, setor itu 4 juz yang saya hafalkan itu baru saya setorkan gitu, Pak. Maksudnya kadang-kadang kalau sudah setor itu nanti kita tambah hafalan baru, itu yang lain kadang-kadang bisa hilang. Karena memang menghafalkan Quran itu harus continue, rutinitasnya harus, terus kemudian target kita juga harus tertentu. Kalau enggak itu ya hilang lagi. Apalagi saya sibuk dengan pekerjaan saya sebagai dokter, kadang-kadang ya terus disambati teman-teman itu jamaah minta pengajian barangnya, lama-lama ya belajarnya kedu. Mau nolak ya pekewo ya. Ya tapi insya Allah doakanlah, mudah-mudahan saya bisa dalam waktu ya cepat lah, mudah-mudahan bisa hafal insya Allah, amin. Ya, jadi Bu Ika, itu orang yang hafal Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Ya, dan dikatakan dalam hadis yang lain itu yang sudah wajib masuk neraka. Ya, 10 anggota keluarga yang sudah wajib masuk neraka. Lah kira-kira kalau sudah wajib masuk neraka aja selamat gitu ya, dengan ada satu yang hafal Quran dari anggota keluarganya. Apalagi kalau kemudian tidak masuk neraka, ya itu masuk surga, itu syafaatnya nanti ditumkan siapa ya kira-kira ya? Ditumkan saya aja enggak apa-apa nanti. Ya, ditumkan saya, ditumkan teman-teman. Makanya saya tuh meri sama Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz Yusuf Mansur itu galakkan menghafalkan Quran tuh sok ben jatahnya syafaatnya berapa? Ya, jatahnya syafaatnya berapa? Maka orang-orang yang mengurus pondok tahfidz Quran lillahi taala ikhlas itu nanti kalau ngadep Allah itu luar biasa ya. Persiapannya luar biasa. Masih ingat ceritanya ibunya Ustaz Yusuf Mansur yang saya pernah saya sampaikan waktu itu? Ya, ibunya Ustaz Yusuf Mansur kan ngomong pada putranya, "Wahai anakku, aku tidak bangga kamu jadi orang kaya, jadi orang paling kaya, jadi orang nomor paling hebat, jadi orang paling ini. Yang buat ibu bangga cuma satu, nanti kalau ibu menghadap Allah Ta'ala kemudian ditanya, kamu membawa apa wahai hambaku? Maka ibu akan ngomong, wahai Allah, saya tidak bawa apa-apa, saya cuma bawa anak keturunan saya yang semuanya apal Al-Quran." Itu semangatnya ibunya Ustaz Yusuf Mansur. Akhirnya putranya ya jadi manusia yang menggalakkan tahfidzul Quran. Jadi kalau pengen nonton Ustaz Yusuf Mansur mulai tanggal 17 Oktober ini insya Allah setiap jam 5 pagi di ANTV. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Jumat ya di AN TV itu setiap hari kajiannya beda-beda, Senin apa, Selasa apa, sampai hari Jumat. Jadi Bu Ika, kalau anaknya ini sudah bicara begitu, tinggal tugas ibu menyemangati, siap gitu ya, jangan dipatahkan semangatnya. Dan kalau misalnya ada orang-orang di lingkungan yang memang belum paham ya, belum paham, ya kita maklumi saja ya. Anakmu ki arep mbok dadi apa, karep apa? Yes, karepku ya ben selamat gitu aja. Ya, ben selamat wis ana urusane duit, urusan iki pinter engko, mosok apa ada ilmu yang lebih hebat dari Al-Qur'an? Ben iso nggali ilmune Al-Qur'an, bahkan nanti mungkin jadi pakar yang bisa menggali keajaiban-keajaiban Al-Qur'an, karena di dunia ini Al-Qur'an terus digali dan dipelajari. Begitu Bu Ika? Matur nuwun nggih, Tat. Sami-sami. Ada lagi? Ada Beb dari luar. Oh iya, protes. Assalamualaikum. Dari luar. Waalaikumsalam gatuh. Ini saya dapat amanah dari teman untuk suruh menyampaikan kepada Habib Novel. Dari mana ini? Ini dari Gianto dari Tasikmalaya, Beb. Oh iya. Yeah. Teman saya itu mempunyai tetangga yang beragama Nasrani. Dia nikah dapat lelaki beragama Islam. Dia masuk Islam, istilah mualaf lah Beb. Tapi tidak menjalankan ibadah sholat lima waktu yang laki-laki sama perempuannya. Sampai sekarang Beb. Yang saya tanyakan hukumnya apa itu Beb. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gianto, saya mau nanya dari Tasikmalaya ya. Ya, KTP-nya berarti kan Islam loh? Iya, Beb. Ya, selama KTP-nya Islam berarti Muslim dan Muslimah. Artinya kewajiban kita sebagai Muslim harus kita jalankan kepada saudara kita yang KTP-nya sudah Islam. Ya, tidak boleh didolimi, tidak boleh disakiti, harus dilindungi. Termasuk orang yang kalau dia masuk golongan yang berhak menerima zakat, ya kalau ada bagian zakat ya harus juga berhak untuk menerima. Masalah belum sholat bukan berarti tidak akan sholat. Seperti Dr. Hermansyah tadi cerita ya, beliau aja masuk Islam belum tetak dulu, bahkan minta dispensasi, ojo tetak sih gitu. Nah, jangan kita kemudian buru-buru untuk menghakimi ya, mengatakan wah ini cuma buat alat tok dan lain sebagainya. Nah, mumpung sudah masuk Islam, maka kita dekati dengan santun ya. Kita dekati dengan santun, disapa, diundang, diajak acara apa warga kampung ya, sehingga dia bisa tetap dalam keimanannya tadi yang mungkin baru ya kan, bisa tetap dalam keimanannya. Syukur-syukur nanti suaminya bisa rajin, mulai rajin sholat, kemudian nanti istrinya juga rajin sholat. Itu tugas dari kita sebagai muslim atau muslimah yang ada di sekitar untuk menjadikan imannya semakin mantap. Jangan justru dicurigai macam-macam. Kecurigaan yang macam-macam itu namanya su'udzon. Dan su'udzon inilah yang menyebabkan orang menjadi seperti yang kita su'udzoni. Modal prasangka baik itu modal yang lebih utama daripada prasangka buruk. Kira-kira begitu? Ya, Beb. Ya, jelas? Ya, jelas, bisa diterima, Beb. Ya, makasih, sama-sama. Ada yang lain? Iya, silakan. Nama Umar, insyaallah. Saya mau ngingetin lagi tadi yang tanya di depan, pertanyaannya dua masalah Ahlul Bait. Yang pertama arti Ahlul Bait, yang kedua maksud dari disucikan tadi, Beb. Karena juga pengen dengar yang disucikan itu maksudnya disucikan bagaimana, terus najisnya apa itu. Insyaallah kalau dari buku mungkin ada ya, tapi saya pengen dengar dari Beb Novel lah. Ya gini saja, ini saya dipaksa. Gini, ini sudah, daripada nanti jawabannya ngalor ngidul, Jumat depan saya akan bahas yang satu ini. Sudah, jadi Jumat depan Arba'in Nawawiyahnya kita pending dulu ya. Ya, kita akan bahas satu ayat Al-Qur'an ya. Yutahhirukum tathira. Kita akan bahas sedetail mungkin, pendapat siapapun akan kita sampaikan, nanti terserah pada para pendengar untuk mengambil kesimpulan masing-masing. Setuju? Ini yang penasaran nih, tapi Jumat depan mungkin tidak datang. Beliau ada tugas kan, Jumat pertama ketiga ada tugas, mungkin dengarkan lewat radio atau mungkin rekamannya. Tapi akan saya jawab ya, kan ada rekaman VCD-nya juga ada. Gimana, setuju enggak? Jadi Jumat depan saya akan menyelesaikan satu hadis ini sedikit, tinggal dikit kan diselesaikan. Kemudian penutupnya itu akan bahas ayat tentang penyucian Ahlul Bait. Itu maksudnya apa, akan kita kupas. Setuju atau enggak setuju nih? Betul. Ya, ini yang di luar duduknya bisa nyaman enggak? Nyaman. Mohon maaf ya. Doakan biar cepat pindah ya majelisnya. Nah, insyaallah cepat pindah kan lebih nyaman. Ya, insyaallah. Mas Agung di luar nyaman. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ini tidak terasa kita udah sampai pada jam 10:30 malam. Saya biasanya itu dulu majlis ini kalau dimulai kan jam 8:30, jam 10 selesai. Biasanya seperti itu, tapi gara-gara Ramadan selesainya jadi jam 11:30, jam 12 malam. Nah, ini saya akan kembalikan seperti semula. Mulainya kan udah maju, jam 8:15 tadi sudah mulai, 8:30 mulai ngomong. Semestinya jam 10 udah selesai. Ini sekarang jadi selesainya terus jam 10:30. Jangan dilebihkan lagi. Saya mikirkan ibu-ibu, kalau yang bapak-bapak, mas-mas ini pulang subuh juga tidak jadi masalah gitu. Masalah. Besok udah ngantor. Ya insyaallah cukup sekian. Cuman ada berapa yang SMS ya. Saya akan bacakan SMS dan di BlackBerry Messenger yang masuk dari saudara kita Aditya Sanjaya di Jakarta dari Rumi Cafe. Beliau mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib Bib gitu ya, tanda jempol dua. Doa terbaik dan salam untuk Habib dan seluruh jamaah Ar-Raudhah di Solo. Waalaikumsalam ya. Ada salam juga dari Syekh Jibril untuk Habib pada kunjungan beliau ke Jakarta minggu lalu. Alaiku alaihi salam. Ditunggu Abah jilidnya Bib, jilid duanya Bib. Abah itu Ahlul Bid'ah Hasanah jilid dua. Ya, ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya insyaallah akan segera saya tulis. Belum saya tulis. Pokoknya bulan depan akan terbit insyaallah. Waktunya semakin mepet. Ya, insyaallah akan segera saya tulis. Tertarik sama Ahlul Bid'ah Hasanah itu? Tertarik ya? Kalau lanjutannya tertarik enggak? Kalau tertarik saya lanjutkan. Kalau enggak tertarik enggak saya lanjutkan. Pilih dilanjutkan atau enggak dilanjutkan? Ya, lanjutkan ya. Itu yang jadi dua, termasuk bahas masalah besek tahlilan. Ya, berkat loh, berkat nasi besek yang di tahlilan itu hukumnya bagaimana, kan suka tanya kan tuh kan? Itu dianggap sesajen, ada yang ngomong gitu kan? Nanti kita akan bahas yang betul bagaimana. Kemudian alhamdulillah banyak ya SMS yang masuk, walaupun tidak saya umumkan, lumayan banyak. Dan kalau saya jawab ya enggak mungkin, waktunya enggak cukup. Tapi yang jelas ada permintaan doa, kemudian bagi yang sakit ya. Banyak yang SMS tadi minta doa untuk yang sakit, untuk anak yang sakit dan lain sebagainya. Mari kita akhiri majelis ini dengan 3 Fatihah. Fatihah pertama, tetap sama niatan saya urusan tempat untuk majelis kita ini ya. Semoga paling tidak minggu depan semakin jelas dan ada kepastian yang lebih pasti. Ya, insyaallah ya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Al-Fatihah. Niat untuk saudara-saudara yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Ta'ala dengan kesembuhan yang sempurna. Dan untuk saudara-saudara kita yang punya hajat akan semoga segera diwujudkan hajatnya ma'alutuful afiyah. Dan semoga yang masih terlibat hutang oleh Allah diberi kemampuan dengan mudah untuk melunaskan hutang-hutangnya. Dan semoga oleh Allah semua, kita semua dicatat sebagai hamba-hamba yang dicintai olehnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, tidak lupa Karena ini musim haji, kita bacakan Fatihah satu kali, niat agar semua jamaah haji dari tanah air khususnya dan seluruh jamaah haji dimanapun mereka berada dilindungi oleh Allah Ta'ala dari segala hal yang tidak menyenangkan, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diberi kemudahan, dikembalikan ke negeri dan tanah air masing-masing dalam keadaan sehat, selamat dan menjadi haji yang mabrur insyaAllah. Dan semoga kita semua oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan untuk menaikkan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Ma'lutuful afiyah wassahala wal jamalah ala hadziniyah alfa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.